Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, teman-teman sekalian dan mirsa Akhyar TV dimanapun anda berada, alhamdulillah hari ini Ahad 23 Juni 2017 Masehi juga di penghujung Syawal 29 Syawal 1438 Hijrah. Di antara sekian hamba Allah yang tengah beraktivitas terkhusus di sekitaran Bandung ataupun ITB ini, kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diringankan langkahnya, diluangkan waktunya, meluaskan kesempatan kita untuk belajar sebagian dari tuntunan agama kita. Untuk itu, mari kita syukuri nikmat ini karena ini nikmat yang sungguh besar. Tidak setiap orang bisa mendapatinya. Tidak setiap manusia bisa merasakannya. Karena itulah kemudian mari kita terjemahkan sikap syukur ini dengan cara menjadikan semua tuntunan dalam Al-Quran dan petunjuk Nabi untuk belajar kita tampilkan, maksimalkan sehingga tidak sia-sia peluang yang Allah berikan dan nampak maksimalisasi ilmu yang bisa kita dapatkan. Untuk itu saya ingin berikan pesan-pesan dulu dalam Al-Quran sebelum kita memulai pelajaran kita. Pertama, Quran surah 9 At-Taubah ayat 122. Posisi paling kiri sebelah bawah. Di situ Allah memberikan pesan pada setiap pelajar-pelajar muslim khususnya yang merasa beriman kepada Allah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa. Tidak semestinya orang-orang beriman sibuk semua pergi ke medan juang. Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa. Hendaknya ada sebagian dari mereka walau tidak seluruhnya dari kalangan orang-orang beriman. Teman-teman berbahagialah. Di Quran sering diungkapkan kata iman dengan berbagai derivasi kata. Ada amana, amana rasulu bima unzila ilaih. Disebutkan 33 kali dalam Al-Quran. Ada amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam. Amanu 256 kali disebutkan di Quran. Kadang-kadang disebutkan yu'minun, tapi disebutkan di sini dengan kata bentuk kata benda isim dalam bentuk jama' al-mu'minun. Ada beda antara kata kerja dengan kata benda. Dalam bahasa Arab, kalau satu keadaan diungkapkan dengan kata kerja, itu artinya keadaannya belum stabil. Masih naik turun. Kadang naik, kadang turun. Pekerjaan juga kan demikian. Anda sedang senang, Anda kerjakan. Tapi kalau sedang malas-malas, kan turun. Anda mau sholat, diperintahkan sholat. Perintah sholat dibuka dengan kata iman, tapi imannya kata kerja. Perintah sholat pertama, Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat. Yu'minun, kata kerja. Al-Baqarah 43, wa aqimus sholat. Kata kerja. Kata kerja. Dan pekerjaan itu masih naik turun. Artinya, ketika Anda diperintahkan untuk menunaikan sholat, tapi dibuka dengan kata kerja, ingin menunjukkan ada golongan tertentu yang saat menunaikan sholat, belum tentu stabil semangat sholatnya. Kadang hari sebelumnya dekat-dekat ujian, jangankan adzan, sebelum adzan sudah di masjid. Begitu selesai wisuda sudah komat, belum ingat. Turun gitu kan? Nah, itu demikian, kadang naik turun. Tapi kalau nanti di Quran Anda temukan kalimat diawali atau diungkapkan dengan kata benda, itu menunjukkan stabilitas tertentu yang tidak berubah, yang bisa dia jaga, stabil, stabil, tetap di atas, tidak turun. Karena itu sifat benda, kapanpun dia, walaupun mungkin mengalami perubahan tertentu, tapi wujudnya tidak akan berubah. Ini gelas. Sampai kiamat kurang 2 hari, tetap gelas. Tidak akan jadi ayam. Kan? Benda, kan? Tapi pekerjaan Anda terhadap gelas ini bisa menentukan, bisa naik, bisa turun. Haus bisa Anda ambil, isi dengan air. Tidak haus, Anda bisa tinggalkan. Nah, ketika Allah ingin ungkapkan orang yang imannya cukup kuat, stabil dia, dan diinginkan naik, tidak ingin turun, maka dibuka kalimatnya dengan kata al-mu'minun. Mu'min itu bentuk tunggalnya, jamaknya tambah un jadi mu'minun. Untuk menunjukkan khusus ditambah dengan al di depannya. Al-mu'minun. Perhatikan ketika Allah memberikan sifat pada orang-orang yang stabil ibadahnya. Salatnya khusyuk, zakat dikeluarkan, sikapnya lembut, kata-katanya halus, maka dibuka dengan kalimat al-mu'minun. Quran surah ke-23 itu. Dibuka dengan kalimat qad aflahal mu'minun. Al-mu'minun itu pasti akan sukses dan bahagia. Apa cirinya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya bukan salat biasa, khusyuk dalam salatnya. Zakat ditunaikan. Anil lagwi mu'ridun, hal yang tidak penting ditinggalkan. Berita baiknya, Anda ketika bisa tiba di sini, sementara orang berdesakan untuk beraktivitas yang lain, ada bahkan yang rekreasi, ada yang liburan, ada yang bermacet ria untuk mengerjakan yang lainnya, ternyata Anda yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringan langkahnya, lembut hatinya, hadir di sini, berbahagialah teman-teman, Anda disebut oleh Al-Qur'an bukan dengan amanu, bukan dengan yu'minun, bukan dengan amana, tapi mu'minun. Seakan Allah yang memberikan isyarat. Tidak saya tunjuk Anda kemari. Tidak diundang kemari. Langsung di rumah Allah. Kecuali Allah ingin meninggikan keimanan kita saat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah saya mohon sebesar-besarnya. Kalau Allah sudah angkat, Anda jangan turunkan. Saya ulang ya. Kalau Allah sudah mengangkat Anda, Anda jangan turunkan. Jadi kadang-kadang Allah sudah naikkan, Andanya yang turunkan. Ayo, salat berjamaah dengan salat sendirian. Besar mana pahalanya? Jamaah. Di masjid dengan di rumah, misal mana pahalanya? Anda zuhur bisa ke masjid, berjamaah. Asar pun punya peluang yang sama. Zuhur, Allah angkat Anda ke masjid berjamaah. Tapi asar Anda memilih sholat sendirian. Padahal bisa ke masjid, padahal bisa berjamaah. Jadi kalau Allah sudah naikkan, Anda jangan turunkan. Dan demi Allah saya katakan, saya tidak pernah mengundang Anda kemari. Saya tidak mengenal umumnya Anda secara personal. Siapa yang menggerakkan Anda mau datang kemari? Mau belajar dan sebagainya. Karena itulah saya mohon sebesar-besarnya, kalau bukan Allah yang mengundang kita semua, menggerakkan kita hadir di sini, mustahil kemudian kita bisa berkumpul dan semangat untuk belajar. Karena itu pertama, berbahagialah kita disebut dengan al-mu'minun di ayat ini, jaga kepercayaan itu, dan kemudian kita turunkan lewat pembelajaran kita. Apa cirinya? Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid-din. Hendaknya ada di antara orang yang disebut al-mu'minun itu meluangkan waktunya untuk, perhatikan menerjemahannya, serius memahami tuntunan agamanya. Maka kesepakatan pertama yang harus kita mulai coba untuk bahas kajian kita hari ini, ciri orang beriman yang imannya stabil itu, kalau belajar apapun, dia pastikan serius. Yang kedua, sampai pada titik pemahaman. Karena itu nanti saya mohon kita sepakat, jangan sampai materi kita hari ini hanya menghadirkan informasi yang Anda dapatkan tapi tidak Anda pahami. Itu tidak disukai. Jelas di sini? Jelas ya? Bahkan nanti dengan ustaz manapun Anda belajar, pastikan sampai level yang ini. Karena itu tidak pernah ada pelajaran dalam Islam sebelum dipraktikkan dalam ibadah kecuali dibuka dengan kalimat fikih. Turunan dari tafaqquh itu fikih. Anda mau sholat, mustahil bisa sholat kecuali belajar tentang ilmu sholat. Anda mau belajar tentang ilmu sholat, cari buku. Anda nggak akan pernah temukan buku ilmu sholat. Selalu fikih sholat. Zakat, fikih zakat. Haji, fikih haji. Umrah, fikih umrah. Kenapa? Kalau Anda ingin sholat, fikih sholat. Belajar tentang sholat sampai paham apa yang dipelajari. Bahkan kata Al-Quran, mohon maaf, ini halus sekali. Tapi tajam. Bahkan ada orang sholat, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Cek antum sampai terakhir sholat tahiyatul masjid ketika masuk ke masjid ini. Dari sekian ribuan kali ruku dan sujud yang dikerjakan, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Jangan-jangan ruku belum paham yang dibaca. Sujud tidak mengerti yang diungkapkan. Bagaimana kita bisa khusyuk? Sekarang ada yang mau haji, mau umrah. Apakah setiap manasik diajarkan memahami esensinya? Apa yang Anda baca? Jangan-jangan berputar-putar di Ka'bah tapi nggak ngerti yang dibacakan. Lihat buku tapi nggak paham apa yang diungkapkan. Maka saya tidak menginginkan materi kita nanti, kita ulas, tapi kita tidak mengerti apa yang kita pahami. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, Quran surah ke-58 ayat 11, tadi sudah dibacakan oleh rekan kita semua. Ada aturan dalam Al-Quran, dimanapun Anda mencari pengetahuan, selain Anda berusaha memahami, carilah tempat-tempat yang bisa meningkatkan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menemukan yang seperti ini, tempatnya disebut majlis, jamaknya disebut dengan majalis. Majlis berasal dari kata jalasa. Jalasa. Apa artinya jalasa? Jangan terlalu lama ya, waktu kita terbatas. Kalau tidak tahu, katakan wallahu alam. Itu paling gampang. Baik. Apa artinya jalasa? Ah, baik. Bukan duduk, Mas. Bukan, jangan ngarang, ya. Pelajaran mengarang cuma ada di bahasa Indonesia. Apa artinya jelas? Ah, bukan Allah alam, ada artinya. Ada artinya. Ada artinya. Ah, jalasa sering diterjemahkan dengan duduk, padahal asalnya bukan duduk. Duduk itu ada dua dalam bahasa Arab. Satu qa'ada, qa'ada, dua jalasa. Tapi keduanya mulanya bukan duduk. Qa'ada itu berpindah dari posisi tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadi kalau saya posisi tinggi berdiri, kemudian saya akan beralih ke posisi lebih rendah, maka dalam bahasa Arab disebut dengan qa'ada. Keadaannya disebut dengan qu'ud. Baik, Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Posisi paling kanan di pertengahan. Perhatikan kalimatnya. Ketika Allah menyebut orang yang enggak bisa berdiri untuk sholat atau zikir, maka diminta duduk. Fa idza qawaitumus sholata, jika tuntas Anda mengerjakan sholat, fadzkurullaha, silakan Anda berzikir kepada Allah. Qiyaman, berdiri. Kalau enggak bisa berdiri, waqu'udan, berdiri enggak bisa duduk. Ketika Allah menyebutkan duduk, Allah tidak mengatakan julusan. Bukan ijlis, tapi qu'udan, pindah ke tempat rendah. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai 191. Baik, langsung ke ujungnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, berdiri, qu'ud, rendah. Tapi kalau jalasa itu sebaliknya. Pindah dari posisi rendah ke posisi tinggi. Anda duduk di bawah, saya minta pindah misalnya ke kursi. Orang Arab mengatakan tafaddal ijlis. Ijlis. Tempatnya disebut dengan majlis. Pindah posisi rendah ke posisi tinggi. Kalau Anda ingin mencari tempat-tempat yang baik untuk belajar, maka kata Quran, lihat, carilah tempat-tempat yang bisa mengangkat posisi Anda dari rendah jadi lebih tinggi. Majlis, jamaknya majalis. Kalau sudah ada, Anda temukan tempat-tempat terbaik, maka share. Tafassah, luaskan, share, infokan. Kalau sudah masuk ke dalam, perluas, perluas. Ada sebagian space, biarkan orang mendapatkan bagiannya. Makanya disebut dengan majlis, jamaknya majalis. Apa yang diangkat? Dua. Satu, yarfa'illahu alladhina amanu, bisa mengangkat iman Anda, kedekatan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Di Quran menginginkan, awas, hati-hati, yang diinginkan bukan ramai dalam ta'lim. Bukan hanya menarik, tapi dari situ bisa diarahkan untuk mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya pun pesankan pada Anda, kalau materi yang saya sampaikan tidak membuat Anda lebih dekat dengan Allah, tinggalkan saya, cari ustaz lain. Demi Allah saya katakan, kalau yang saya sampaikan tidak membuat Anda semakin dekat dengan Allah, tinggalkan. Cari ustaz lain yang membuat Anda lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada faedahnya Anda datang, luangkan waktu, catat, pahami, tapi tidak membuat Anda dekat dengan Allah. Jelas sampai sini? Baik, dan selanjutnya adalah utul ilma darajat, bertambahnya pengetahuan kita dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita coba mulai kajian kita, pusatkan kita fokus pada pemahaman yang akan kita bahas. Dan semoga insyaAllah apa yang kita bahas bisa kita amalkan untuk meningkatkan keimanan dan penambahan pengetahuan kita. Sepakat sampai sini? Baik. Oh, tinggal sepakat aja, kan saya yang nerangkan. Saya yang nerangkan, saya yang datang sendiri, saya tulis, saya hapus juga sendiri nanti ya. Antum tinggal sepakat aja apa sulitnya. Baik. Baik, bismillah. Kita mulai bahasan kita. Isyarat pengetahuan atau sains dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena pembahasannya menyebutkan Al-Quran, maka kita harus mengambil dulu referensi dari Al-Quran yang terkait dengan bahasan kita, baru di situ kita turunkan pada bahasan keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita teruskan pada aplikasinya dari tatanan sahabat, kemudian para ulama, hingga sampai ke masa kita. Baru dari situ kita coba pahami dan kita amalkan. Saya mohon izin untuk tuliskan dulu, setelah itu baru kemudian kita coba uraikan. Baik, bismillah. Kelihatan ini? Belum saya tulis, baru saya kelihatan. Belum saya tulis, Mas. Saya tulis dulu baru kelihatan ya. Anda sudah makan? Sudah ya? Baik. Masya Allah. Emang hari-hari ini agak aneh. Ya, saya di Lampung kemarin tanya, kenal Firaun? Kenal. Ya. Masya Allah. Luar biasa. Pondok Bambu semalam kenal Uthman? Kenal. Masya Allah. Tadi Kota Baru Parahyangan, Abu Darda kenal, Ibnu Umar kenal, masya Allah. Di sini sudah jelas, sudah. Hal surah kedua Al-Baqarah ayat 30 sampai 31, kemudian diturunkan ke bumi Quran surah kedua ayat 38, kemudian menyebar langsung ke masa Nabi SAW. Quran surah kedua ayat 185 paling kiri di pertengahan, diminta untuk dipelajari. Quran surah ke-96 ayat 1 sampai dengan 5, Kemudian diturunkan untuk didalami Quran surah ke-9 ayat 122 berpotensi meningkatkan iman dan pengetahuan. Quran surah ke-58 ayat ke-11 tapi tidak boleh juga sombong karena kita tidak punya banyak pengetahuan. Quran surah ke-17 ayat 85 paling kiri sebelah bawah. Kemudian ini coba lihat petunjuk Nabi dalam menafsirkan ini semua. Quran surah ke-59 ayat ke-7 detailnya di Quran surah ke-33 ayat 21 pahalanya di Quran surah ke-3 ayat 31 dipraktekkan ini, pernah dicoba isyarat sainsnya oleh sahabat Ali bin Abi Thalib pertama kali di antara sahabat yang sangat jenius. Nanti ada 4 sahabat kita sebutkan satu-satu, pernah memecahkan kasus matematika kaitan antara Quran surah ke-31 ayat ke-14 ditafsirkan di Quran surah ke-2 ayat 233 paling kanan sebelah bawah digabungkan di Quran surah ke-46 ayat ke-15. Ini dibaca turunannya oleh ulama setelahnya bisa menghasilkan pesawat. Quran surah ke-67 ayat 19. Kimia Quran surah ke-57 ayat 25 sampai 26. Teori relativitas Quran kita ambil misalnya yang surah ke-32 ayat 11. Terus nanti Quran surah ke-70 ayat kelimanya. Kemudian masuk ke notasi, ke ilmu arud. Arud dengan 16 bahar melahirkan notasi yang Anda hafal itu sekarang C D E F G A B C G A B C D F G F G A B C D F G D F G A F G A B C D E F G A F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D Ya, kemudian penemu obat tetes katarak itu baca surah Yusuf Quran surah ke-12 ayat 96. Kemudian turunkan lagi. Sekarang di sini kita, ini saya sisakan space dulu. Kita ada di sini, kita bisa dapatkan apa? Orang baca Quran muncul sayap pesawat terbang. Orang baca Quran muncul obat tetes mata. Orang baca Al-Quran, muncul teori relativitas. Orang baca Quran, muncul macam-macam. Antum baca Quran, muncul apa? Ya, nah itu. Baik. Begitu saya baca, ada penampakan Ustaz. Orang sekarang baca Quran, ribut bumi datar gitu kan? Ya, ya. Yuk, kita mulai. Bismillah. Jelas, insyaAllah? Belum ya, belum saya terangkan. Baik, tulis dulu. Mohon izin, ada teman-teman berdiri di belakang. Kedengaran suara saya? Nah, baik, alhamdulillah. Tidak? Kok bisa jawab? Kedengaran suara saya? Tidak katanya. Bisa jawab Anda? Luar biasa. Cuman di ITB. Eh. Sudah, sini. Quran surah kedua, ayat 30-31. Posisi paling kiri sebelah atas. Fokus teman-teman, kita mulai bahasan kita. Baik, saat Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia pertama dan diberi nama dengan Adam, lantas kemudian, ini yang paling menarik, diperkenalkan pada makhluk lainnya yang telah lebih dulu diciptakan. Ya, ada makhluk yang diciptakan lebih dulu daripada Adam. Di antaranya jin misal. Quran surah ke-15 ayat 27, saya tidak tuliskan di sini. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin kami ciptakan sebelum Adam dari bahan yang berbeda, api yang menyala-nyala. Malaikat juga sebelumnya sudah ada, ya, diciptakan dari cahaya. Maka ketika Adam diciptakan, selesai penciptaannya, diberi nama dengan Bashar, Quran surah ke-15 ayat ke-28, maka diperkenalkanlah kemudian kepada para malaikat plus dengan keutamaannya, keistimewaannya untuk membedakan makhluk ini dengan makhluk yang lainnya. Baik, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika diperkenalkan oleh Allah sekaligus diberikan keterangan tentang tugasnya. Lihat kalimatnya, inni ja'ilun. Ini bukan proses penciptaan, tapi proses pemberian tugas. Di sini Quran surah ke-2 ayat 30. Saya tajamkan dulu ya supaya paham betul. Bandingkan dengan Quran surah ke-15 ayat 28 dengan pembuka yang sama tapi penekanan diksi yang berbeda. Baik, nanti lain waktu kalau kita kajian lagi bawa mushaf ya supaya lebih mudah interaksinya. Baik. Perhatikan sini. Anda buka yang Quran surah 15 ayat 28. Setelah Allah sampaikan sama pembukanya dengan yang Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaika. Ini wa idz qala rabbuka lil malaika. Yang di sini inni khaliqun bashara. Khaliq. Khaliq itu mencipta sesuatu dari tidak ada jadi ada. Di tanpa bahan sama sekali. Bahannya pun ia yang menciptakan. Seketika jadi. Yang diciptakan disebut dengan makhluk. Di sini Allah menyebut dirinya dengan khaliq. Makanya sering kita katakan khaliq, kita makhluk. Kalau disebutkan khaliq, ini artinya proses penciptaannya. Kalau makhluknya sudah ada, kemudian kita akan lekatkan fungsi atau misi dari yang dicipta itu, maka bahasa Arab itu merubah kalimatnya menjadi ja'ala. Sifatnya disebut dengan ja'il. Ja'il. Ini penciptaannya, ini pemberian fungsi atau misinya. Jadi yang di Quran surah ke-15 ayat ke-28 itu akan berbicara, sedang berbicara tentang proses penciptaan. Sedangkan ketika Adam sudah tercipta, ada wujudnya, maka dialihkan kemudian pada proses pengenalan kepada makhluk yang lainnya. Kenapa saya ciptakan Adam? Untuk apa? Karena mustahil ada ciptaan Allah sekecil apapun, kecuali pasti ada maslahatnya di situ. Jadi kalau Anda ingin jadikan sebuah fungsi dari benda, rubah kalimatnya dari ja'ala. Paham sampai sini? Bisa. Ini apa? Spidol. Apa fungsi spidol? Belum tentu. Mungkin saya bisa katakan, ana ja'altu ja'il al-qalam ramyan lin-nu'as. Saya ingin jadikan spidol yang ini untuk melontar yang ngantuk. Misal. Ya? Maka saya ingin katakan, jadikan fungsinya, maka menunjuk makna itu dengan kata ja'ala. Nah, di sini, lihat kalimatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan jadikan makhluk yang baru dicipta ini, manusia ini, bashar, yang nanti diberi nama dengan Adam, akan saya jadikan khalifah, yang punya aktivitas untuk memakmurkan, yang punya aktivitas untuk memberi manfaat, tempatnya fil ardi, di bumi, bukan di langit, bumi. Pelan-pelan. Jadi saat Allah menciptakan Adam, memberikan tugas, tugas kehidupannya berlangsung di mana? Bumi. Sebagai apa? Apa artinya khalifah? Bukan. Mimpin tu rais. Mimpin tu imam. Ya. Baik. Kami sudah jadi makmum. Mana khalifahnya? Bukan. Mana imamnya? Baik. Bapak ibu sekalian, kita akan memulai sholat. Cuman khalifah belum datang. Imam yang belum datang. Baik, pemimpin negara, rais, rais jumhuriyah. Baik, kalau raja disebut dengan malik. Khalifah itu asalnya cuma punya dua arti. Sesuatu yang menggantikan, atau sesuatu yang menghadirkan manfaat kebaikan, yang menciptakan stabilitas dalam kehidupan. Ada manfaat, ada kemakmuran, dan sebagainya. Kenapa manusia disebut dengan khalifah? Karena setiap kita ditugaskan untuk memberi manfaat di bumi. Membawa stabilitas di bumi. Karena itu ketika kita disebutkan oleh Al-Quran, dan kemudian jadi anak keturunan Adam, disebutkan oleh Al-Quran, makhluk ini begitu mulia, karena semua aktivitasnya di muka bumi akan membawa kemuliaan. Quran surah 17 ayat ke-70, posisi paling kanan di pertengahan. Walaqad karramna bani Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahri, wa razaqnahum minat tayyibat, wa faddalnahum ala kathir mimman khalaqna tafdila. Kami telah ciptakan Adam dan semua keturunannya dengan mulia untuk membawa tugas mulia. Ada yang banyak beraktivitas di darat, ada yang di lautan. Saking mulianya makhluk ini, maka kami mengarahkan mereka untuk mendapatkan rezekinya yang terbaik saja, yang mulia saja. Karena itulah disebut dengan khalifah. Jadi mohon izin ya, mohon maaf. Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang bermanfaat. Jadi jangan sampai antum gunakan tubuh ini pada hal yang tidak bermanfaat. Kalau Anda gunakan pada yang tidak bermanfaat, berarti Anda sedang bergeser dari fitrah kemanusiaan Anda. Dan Anda sedang menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan pada saya, mana ayat Quran yang berbicara tentang tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali seluruhnya akan menunjukkan pada hal yang bermanfaat. Silakan cek. Saya beri contoh di kepala kita, mata. Bukan cuma melihat. Mata kita bukan untuk melihat. Kalau cuma melihat, elang juga melihat. Mata elang lebih tajam daripada kita. Elang di udara, anak ayam kelihatan. Antum di pesawat, anak antum gak kelihatan? Cek. Silakan. Kalau gak percaya, naik aja ke sana. Saya tunjukin, ini anak antum gak akan kelihatan. Silakan cek. Tapi, pentingnya adalah, mata kita dihisab, mata elang tidak. Quran surah 17, ayat 36. Lihat kalimatnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran Anda, penglihatan Anda, dan apa yang Anda pikirkan sekarang pun, itu akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dihisab. Maka dari itu ketika Allah menjelaskan fungsi makhluk mulia ini, maka dijelaskan dengan fungsi kemuliaan. Quran surah ke-24, Nur, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Sama fungsinya. Dan dibuka dengan kalimat iman. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang beriman, kalau Anda merasa beriman, ayat ini berlaku untuk Anda. Kalau Anda tidak merasa beriman, maka ayat ini tidak berlaku untuk Anda. Yaghuddu min absarihim, matanya hanya boleh yang lihat-lihat, yang baik-baik saja. Ghuddu itu dari kata ghaddu, ghaddul basar. Ghaddul basar itu bukan enggak boleh lihat, tapi memalingkan dari yang tidak boleh dilihat. Bukan enggak boleh lihat. Antum silakan Anda lihat, saya lihat. Tapi begitu ada penglihatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, palingkan. Karena Anda makhluk mulia, hanya boleh melihat yang mulia saja. Jadi kalau Anda misalnya, mohon maaf ya, lihat handphone, Anda gambar yang tidak pantas, Anda masih melihat. Demi Allah saya katakan, Anda sedang keluar dari nilai kemuliaan kemanusiaan Anda. Allah sudah jadikan Anda mulia, kenapa Anda gunakan pada hal yang tidak mulia? Dan saat yang bersamaan, Anda sedang menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya pada antum, Allah melihat kita? Dalam kegelapan? Dalam sendirian? Jadi walaupun antum masuk ke tempat yang gelap, kemudian dalam ruangan sendirian ingin bermaksiat, demi Allah saya katakan, tidak ada yang luput dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek. Perempuan juga begitu. Ayat 31-nya kan perempuan. Qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna, sama persis. Turun ke mulut, karena kita mulia dilarang kita berkata yang tidak baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah, iman tuh, katakan yang baik-baik. Atau kalau tidak bisa, diam. Cuma dua pilihannya. Kalau Anda bisa berkata yang baik, kenapa Anda cari kosakata yang buruk? Kalau nggak bisa berkata yang baik, kata Quran, diam. Kata hadis, diam. Selesai. Cuma ada satu, katakan yang baik. Nggak pernah ada hadis, katakan putus, katakan ini, katakan itu. Nggak ada. Baik. Nggak bisa diam. Ya. Berani sampaikan, nggak berani diam gitu kan. Ini poinnya. Terus, makanya dilarang mencela. Awas ketika Anda mencela, Anda sedang merendahkan status kekhalifahan Anda. Ya, Quran surah 49 ayat ke-6 itu dari mulai ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum sampai dengan ayat ke-13 ya bahkan. Silakan cek. Wailul lil mukadzibin, celaka orang-orang yang berdusta lisan. Tangan kita mulia, enggak boleh kemudian berlaku curang. Wailul lil mutaffifin, as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma, saking mulianya lebih baik tangan itu dipotong daripada mencuri. Saking mulia tangan ini. Sampai ke ujung kaki. Quran surah ke-25 ayat ke-63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, hamba Allah itu, hamba Allah yang penyayang itu, kalau jalan dia jalannya itu tawadhu, tidak sombong. Berarti kalau Anda mengaku hamba Allah, Anda sombong, Anda sedang keluar dari frame hamba Allah itu. Quran surah 31 ayat ke-18, wala tamshi fil ardi maraha, kalau jalan jangan sampai angkuh. Ada semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini. Karena itulah perjalanan hidup kita, itu disebut dengan umur. Apa artinya umur? Ada isyarat yang tidak beres hari ini. Baik, pertanyaan pertama, jawaban kencang. Pertanyaan kedua, agak pelan. Ketiga, umur itu bukan usia asalnya, bukan usia. Kalau usia, itu dalam bahasa Arab, bahkan dalam bahasa Quran, asalnya itu ajal. Ajal, ajal itu batas usia. Quran surah 7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat bahkan punya batas usianya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba batasnya, dia enggak bisa maju dan enggak bisa dimundurkan. Nah, kalau Anda ingin mengisi usia Anda sampai batas terakhir menuju Allah, cara mengisinya disebut dengan umur. Ini yang disebut dengan fungsi khalifah. Umur itu tadi asalnya segala yang bermanfaat. Dari kata umur muncul kata makmur. Dewan kemakmuran masjid mengambil spirit di Quran surah ke-9 ayat ke-18. Innama ya'muru masjidallah. Ya'mur, masjid itu dimakmurkan. Makmur itu bukan rame, bukan. Awas, makmur bukan rame. Makmur itu menghadirkan manfaat, sesuatu yang bermanfaat. Jadi kalau Anda ingin mengisi kegiatan di masjid, cari yang bermanfaat, bukan keramaian. Kalau cuma rame, di gazebo rame, di pasar rame. Tapi apakah ada manfaatnya? Belum tentu. Nah, alihkan ke sini. Jadi kalau Anda ditanya, ini pesan saya ya, mohon izin, walaupun sedikit agak lompat. Kalau Anda ditanya, berapa umurnya sekarang? Itu bukan hanya memberikan penekanan pada usia, tapi juga memberikan penekanan pada aspek manfaat dalam usia Anda. Apa yang sudah bermanfaat sampai usia itu? Berapa umurnya? Alhamdulillah, saya sih sudah 70 tahun. Ah, 70 tahun itu berapa manfaat yang sudah diberikan oleh lisan Anda? Oleh pandangan Anda, sampai ke ujung kaki Anda. Jangan-jangan anak 7 tahun, gak pernah dia menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah, dia jaga dari maksiat. Lihat yang baik-baik. Sampai-sampai dia menghafal Quran. Dia mendekat kepada Allah. Sebelum azan sudah ke masjid 7 tahun. Padahal mungkin belum taklifnya. Anda 70 tahun. Quran belum sempat dibaca. Ke masjid juga nunggu qomat belum datang juga. Kalau Anda diberikan 70 tahun belum juga bermanfaat, Anda butuh berapa tahun lagi? Ini poinnya. Jadi, Adam ditunjuk sebagai khalifah, membawa fungsi manfaat, tinggalnya di mana? Bumi. Baik, pelan-pelan. Sebelum turun ke bumi, ini kaitan dengan materi kita. Diberikanlah oleh Allah bekal untuk kehidupan di bumi. Dan menariknya, ternyata ketika diberikan bekal itu, bukan langsung berupa materi, bukan kedudukan, bukan harta benda, tapi ayat 31-nya. Lihat ayatnya. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Ada ayatnya? Baik, saya coba hapus dulu yang ini ya, supaya lebih kelihatan. Sebentar, saya coba tulis dulu di sini. Karena ini cukup penting, yang ini. Ya, jadi saya coba tidak hapus dulu, saya tulis yang ini, karena memang dihapus pun nggak bisa. Ya. Wa'allama. Lihat sini. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Sebelum turun ke bumi, kemudian diperkenalkan pada makhluk sebelumnya, Al-Quran sampaikan, dan Allah mengajarkan kepada Adam asma'a kullaha. Allahu Akbar. Di situ disebutkan dengan nama-nama. Di Musab terjemahkan dengan nama-nama benda. Asma itu jamak dari kata ism. Ism secara tekstual itu memang nama. Tapi lebih daripada itu, nama itu tidak boleh disebutkan mandiri, tapi harus dikaitkan dengan kata allama. Asal kata allama, akarnya adalah ilmu. Ilmu, al-ilmu. Dari ilmu ini melahirkan ismun, jamaknya disebut dengan asma. Asma, mau pakai Nadia, mau pakai yang lain, terserah. Asma. Lihat sini, fokus. Allah menciptakan Adam, disebut sebagai khalifah, tugasnya di bumi. Sebelum turun ke bumi, diberikan bekal. Apa bekalnya? Perhatikan, wa'allama, diajarkan. Apa yang diajarkan? Ini, ilmu. Diberikan pengetahuan, ini modalnya, kapitalnya ini. Dari pengetahuan ini, melahirkan, ini hasilnya, produknya. Tahu terhadap benda-benda, melahirkan produk pengetahuan. Sehingga ketika disebutkan, kata Allah diperintahkan, sebutkan ini Adam, kata Adam, ini namanya. Sebutkan ini namanya. Apa ini namanya. Apa fungsinya, begini fungsinya. Ketika banyak yang disebutkan, bukan cuma ismun, dijamakkan jadi asma. Kata Imam Al-Baghawi dalam Al-Khazin, ini, pengetahuan ini, kemudian yang melahirkan produk ini, tidak hanya melahirkan bekal pengetahuan, tapi semua jenis pengetahuan sebelum Adam turun ke bumi. Sampai kata Imam Al-Baghawi dalam Al-Khazin, semua bahasa yang mungkin ada di bumi, Adam sudah mengetahuinya. Semua hal yang mungkin dikerjakan di bumi, pengetahuannya ada pada diri Adam alaihissalam. Sampai disebutkan Adam menguasai 700.000 bahasa, Adam menguasai teknik pertanian, Adam menguasai teknik perkebunan. Semua hal yang mungkin dikerjakan di bumi. Yang ingin saya tunjukkan kepada Anda, poin yang paling penting adalah, saat Allah sebelum menurunkan Adam ke bumi, telah memberikan, bahkan mengajarkan pada Adam ini, potensi pengetahuan yang sangat banyak. Langsung diajarkan pada Adam. Yang dengan potensi pengetahuan ini, bisa melahirkan berbagai bentuk hal-hal, penemuan-penemuan baru, yang sesuai dengan kemaslahatan dan kebutuhan kita saat hidup di bumi. Paham sampai sini cara berpikirnya? Objektifnya mengerti? Baik. Kalau sudah mengerti, ini baru Adam, belum sampai kita. Belum sampai kita. Kalau saya menulis sekitaran ini, bisa kebaca? Baik, artinya perlu dihapus ya? Baik ya. Kalau tidak bisa pakai penghapus biasa, pakai apa ini panitia ya? Jazakumullah khair. Bismillah. Sebentar, Mas. Coba menghadap sini. Ini namanya Mas Asikin ya. Kemanapun saya ada, selalu paling depan. Apa tugasnya? Menyimak. Tapi beliau punya insting yang dalam. Hapus. Saya ingin sampaikan hadis Nabi SAW di hadis Muslim, nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min ajri syai'. Siapa yang bisa menunjukkan, memfasilitasi pada kebaikan, maka orang yang mengerjakannya akan dapat pahala yang sama bagi yang memfasilitasinya tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau saya insya Allah menulis atas apa yang beliau hapus, ya semua yang saya tulis insya Allah beliau dapat pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Insya Allah. Saya nggak nulis dulu ya. Baik. Quran surah kedua ayat 38. Tahan sampai situ Mas, cukup dulu, nanti kita balik ya. Taib, Quran surah kedua ayat 38. Tahan, jangan dulu dibalik, biar saja. Saya nulis di sini dulu ya. Insya Allah. Posisi paling kanan, sebelah atas. Saya buat dulu diagramnya ya. Pelan-pelan. Saya pakai garis saja supaya cepat. Allah menciptakan Adam. Disebut sebagai khalifah. Membawa fungsi manfaat. Ditugaskan kemudian untuk hidup di bumi, bukan di langit. Baik, kemudian diberikan bekal pengetahuan. Dari sini bisa melahirkan produk-produk hasil pengetahuan yang melahirkan maslahat atau manfaat bagi kehidupan Adam dan generasinya. Paham sampai sini urutannya? Baik. Sekarang kita turunkan. Adam diperintahkan turun ke bumi. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Qulna ihbitu minha jami'a. Adam dan pasanganmu, ayo semua turun ke bumi. Baik, jadi Adam dan istrinya Hawa, ya itu diminta untuk turun ke bumi. Disebutkan istrinya pertama kali di ayat 35-nya. Sebelum turun ke bumi, dia atau keduanya ditempatkan di surga untuk sementara terlebih dahulu. Qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kami firmankan Adam dan istrimu menempati surga. Baik ya, al-jannah pakai alif lah, menunjuk pada sementara, bukan surga yang akan kita tinggali nanti. Baik, saya teruskan. Kemudian diperintahkan Adam dengan istrinya turun ke bumi. Qulna ihbitu minha jami'a. Kami perintahkan turun kalian ke bumi. Dalam sejarah ada yang menyebutkan Adam ya, ketika turun ke bumi berpisah, berbeda tempat. Adam disebutkan di sekitaran India, Asia Selatan. Hawa disebutkan di kisaran yang sekarang disebut dengan Jeddah. Masuk teritorial Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi, Jeddah. Dan kenapa disebut dengan Jeddah? Jeddah itu dari bahasa Arab. Jeddah artinya nenek. Jeddah. Ya, karena di tempat ini nenek pertama diturunkan ke muka bumi, nenek moyang manusia. Kalau Anda dari, mohon maaf ya, Laut Merah itu ada masjid terapung, ya, namanya Masjid Ar-Rahmah. Geser dari situ ke sekitar 100 meter ke arah ke depan, itu ada satu tempat yang disekat dengan batu bata warna coklat, diberi nama Makbarah Hawa, kuburannya Hawa. Tapi kata para sejarawan itu bukan kuburannya Hawa, tapi tempat pertama kali diturunkan. Jadi singkatnya terpisah ini sampai kemudian menyatu lagi, ini berjalan sampai di titik pertengahan ini nampaknya saling mengenal. Kok sayanya kayak kenal ya gerakannya? Kayaknya saya tahu gitu ya. Memang pasti kenal karena kan enggak ada manusia yang lainnya ya, cuma itu dua aja. Baik, dan baru turun ke bumi. Baik. Akhirnya mereka naik, ya tempatnya, kemudian naik ke bukit, dan sampai bertemu di satu titik. Sesuatu yang diketahui disebut dengan Arafah. Kalau sifat-sifatnya banyak yang diketahui, itu dijamakkan jadi Arafat. Kemudian ketika naik ke situ, bertemu, tahu itu pasangannya, maka kemudian memuncaklah sifat kasih yang dalam itu, yang selama ini terpisah. Sampai keduanya kemudian berpisah, kemudian bertemu kembali, muncul kasih sayang yang dalam hingga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, tingginya sifat kasih yang keluar, sifatnya disebut dengan rahmah. Tempatnya disebut dengan rahim. Naik ke bukit-bukit disebut dengan jabal dalam bahasa Arab. Sampai sekarang disebut dengan jabal rahmah. Paham sampai sini? Baik, jadi di sini kemudian bertemu, lalu kemudian keduanya menyatu. Setelah menyatu, hidup bersama-sama, mulai kemudian Sayyidah Hawa mengandung. Quran surah ke-7 ayat 189, posisi paling kiri, sebelah atas. Mulai kandungan lemah, kandungan agak berat, sampai kemudian menjelang kelahiran. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa. Ketika keduanya mulai bergaul, kemudian mulailah mengandung ringan. Kemudian setelah itu, falamma athqalat, mulai semakin berat. Da'awallaha rabbahuma la'in ataitana salihah lanakunana minas syakirin. Keduanya memperbanyak doa kepada Allah agar dianugerahkan anak yang saleh. Lahir kemudian keturunan, mulai diberikan ASI, kurang lebih sempurna sampai 2 tahun. Quran surah kedua ayat 233, posisi paling kanan sebelah bawah. Setelah itu berkembang. Dari situlah kemudian menyebar laki-laki perempuan. Quran surah keempat ayat pertama. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah Adam wa khalaqa minha zawjaha Hawa wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Menyebar dari situ laki-laki perempuan, anak keturunan Adam. Penyebaran inilah yang kemudian tersebar jadi luas berbagai tempat. Berbagai tempat disebut dengan syu'ub. Sampai menjadi suku-suku tertentu. Suku disebut kabilah, jamaknya disebut dengan qabail. Bertemu kembali satu dengan yang lainnya, kemudian saling menyatu. Quran surah 49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian ada laki-laki, ada perempuan. Silakan cari pasangannya masing-masing. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Syu'ub, jamaknya syu'ub. Kami pisahkan kalian, mungkin ada yang tinggal di A, tinggal di B. Bahkan kampus pun ada yang sekolah di A, sekolah di B, silakan. Ya, yang enggak ketemu di RT 1 bisa di RW yang lain. Bisa di kecamatan yang berbeda, bisa di negeri yang berbeda. Anda mungkin jodohnya bukan di sini, ada yang di tempat yang lainnya, bahkan mungkin di ASEAN. Ya, ada yang di Asia, ada yang ke Eropa, ada yang ke Amerika, ada yang mungkin bahkan di Afrika, ya, dan seterusnya. Kampus juga begitu. Mungkin jodoh Anda bukan di ITB, adanya di UNPAD, adanya di UNPAS, ada yang di macam-macam dan sebagainya. Ya. Yang paling penting, ketika semua ini menyatu, Allahu Akbar, itu yang kemudian diberi nama dengan Bani Adam. Sampai dengan dunia berakhir, ini semua berasal dari Adam, dikenal dengan Bani Adam. Setiap manusia yang terlahir, maka asal mulanya pasti mengacu kepada Adam. Karena itu, setiap keturunan dari Adam sampai ujungnya disebut dengan Bani, ujungnya kembali ke Adam. Jadi sepanjang dia manusia, pasti masuk dalam golongan Bani Adam. Saya tanya pada Antum, Antum masuk manusia bukan? Nah, berarti kita disebut dengan Bani Adam. Baik, sekarang apa korelasinya dengan materi kita? Karena Adam dicipta sebagai manusia, tugasnya di bumi diberikan bekal oleh Allah. Kita pun juga manusia, karena sama-sama manusia harus punya kesamaan sifat antara kakek moyangnya dengan turunan-turunannya. Disinilah yang ingin saya turunkan sampai masuk pada kategori pengetahuan. Yuk kita turunkan. Bismillah. Boleh saya tukar? Dibalik gitu? Boleh ya? Baik. Tukar ya? Alhamdulillah. Ada putri yang ditukar, menteri yang ditukar, awet boleh yang ditukar. Alhamdulillah. Baik. Bismillah. Ya. Adam. Kita. Sama-sama. Ini disebut dengan Bani Adam. Bani Adam. Yuk kita ambil persamaannya. Bismillah. Adam manusia bukan? Manusia. Nabi bukan? Nabi, please Nabi. Rasul bukan? Yang bilang Rasul angkat tangan? Yang bukan? Jadi semuanya? Wallahu a'lam. Baik ya? Luar biasa lah. Apa hari ini? Baik. Bedakan kalau Nabi itu mendapatkan informasi kebaikan-kebaikan untuk dirinya. Belum ada risalah menyebarkan pada umat. Hanya contoh pribadi. Tapi kalau Rasul dari kata risalah, message. Jadi ditugaskan, diberikan tuntunan untuk ditebarkan kepada umat. Ya Adam itu bukan Rasul, tapi Nabi. Nabi, karena Adam turun, umat belum ada. Mau nyampaikan pada siapa? Ya. Baru nanti setelah ada di masa Nabi Nuh, umat sudah semakin banyak, baru Nuh yang nanti naik status dari Nabi jadi Rasul. Makanya di An-Nisa ayat 163, risalah dimulai dari Nuh. Ya, bukan dari Nabi Adam. Inna awhayna ilaika kama awhayna ilan nabiyina min ba'di. Ya, ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Kami wahyukan kepadamu seperti wahyu yang kami berikan kepada Nabi Nuh dan Nabi dan Rasul setelahnya. Dimulai dari Nuh. Nuh ke Nabi Adam ada kisaran 5 sampai 6 generasi. Nuh AS bin Mihlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam AS. Ya, jadi sama persis ini sampai nanti ke Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau Nabi dan Rasul. Ya, ada sekitar nanti sampai Nabi Ibrahim 30, ke Nabi Nuh 7, 37, tambah lagi 6 berarti 43 generasi. Hamad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudhar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yastub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar aw bin Nahur bin Amir bin Kinan bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin This bin Adam alaihi salam. 43 generasi. Ayo ulangi. Kita manusia bukan? Ya. Nabi bukan? Sudah ya? Baik. Awas rumusnya. Setelah Nabi Muhammad, tidak ada nabi yang lain lagi. Ingat betul. Sebab Nabi mengatakan kalimat begini, la nabiyya ba'di. Tidak akan ada nabi setelah saya. Rumusnya singkat, padat, jelas. Jadi kalau ada yang mengaku nabi, tinggalkan. Tapi ingat betul, kalimat ini memberikan gambaran. Kenapa Nabi mengatakan la nabiyya ba'di? Kata para ulama hadis, memberikan kesan ada orang yang akan mengaku nabi di kemudian hari. Jadi kalau ada orang-orang mengaku begitu, rumusnya gampang, kata Nabi. Tidak usah terlangsung kaget, jangan banyak kagum, langsung saja hadirkan. Sudah, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Karena yang bermasalah bukan ngaku nabinya. Bukan, kalau pengakuan itu banyak. Setelah Nabi meninggal, yang ngaku nabi ada. Dan hebat-hebat, Usailamah Al-Kadzab, kalimatnya bagus, cukup menarik. Ya, mohon maaf. Ada. Kemudian ya waf mati ya ditembak wahsy. Mamas kalau gunakan bahasa yang tidak elok karena memang dia menggunakan hal yang tidak tepat. Ya. Kemudian setelah itu ada lagi. Jadi kalau ada orang mengaku nabi itu enggak usah kaget. Yang mesti kaget itu setiap ada yang mengaku nabi ada aja pengikutnya. Itu masalahnya. Saya hampir setiap bulan ke Bandung, ketemu deh dengan bagian dari MUI, bertanya bagaimana perkembangan. Masya Allah katanya. Itu di Jawa Barat saja. Hampir tiap bulan ada nabi baru. Tiap bulan. Coba cek silakan. Anak kali-kali lah bertanya. Sekarang nabi barunya di Karawang. Ya, tapi insya Allah sudah mulai selesai lah. Dan anehnya begitu, bukan karena yang ngakunya, ada aja pengikutnya. Ya, saya dari Malaysia kemarin, nabi baru Indonesia, pengikutnya sampai ke Malaysia tuh sebagian. Dulu AM pelatih bulu tangkis. Ya, ngaku nabi, ada pengikutnya, Anda bayangkan. Ditanya, tahan sama polisi 2 tahun, diinterogasi. Kenapa Anda mengaku nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Masya Allah, orang ke Bogor dapat tales, dia wahyu. Selesai. Bogor selesai, Bandung. Betul, Ranca Ekek, S tuh. Silakan lihat datanya, tukang cukur, S, ngaku nabi. Ada lagi pengikutnya. Yang hebat Jakarta, gak mau ketinggalan, ibu kota negara. Bandung, nabi. Bogor, nabi. Jakarta, malaikat. LE, malaikat, Anda bayangkan. Ditahan polisi, minta ingin mendaratkan Jibril di Monas katanya. Masya Allah, tangkap polisi kita. Polisi kita, jangankan teroris, malaikat ditangkap. Masya Allah, luar biasa. Sudah, ayo kesini, kembali lagi. Sudah, cepat kaget, gampang kagum ya. Lihat sini. Sudah, ada manusia, beliau juga Nabi AS. Kita manusia, kita bukan Nabi. Apa kaitan dengan ayat? Perhatikan. Wa'allama satu, ini. Ini ilmunya. Adam disebutkan allama Adam. Saya kasih kurung. Al-asma, ini produknya. Kullaha. Ini taukidnya menunjuk kepada ini. Juga bisa kepada ini. Ini ilmunya, ini objeknya, ini hasilnya. Perhatikan. Wa 'allama, dan Allah mengajarkan langsung. Karena Adam itu selain manusia juga nabi, maka sifat para nabi langsung mendapatkan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung diajarkan. Silakan Anda keluarkan semua ayat tentang nabi, pasti akan melekat unsur pengajaran. Sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah langsung yang mengajarkan, diajarkan, dibimbing lewat malaikat dan sebagainya. Makanya ketika nabi diminta pertama kali untuk belajar membaca, lihat padahal enggak ada yang bimbing dari manusia, enggak pernah beliau belajar, enggak ada sekolah. Allah berkehendak turunkan malaikat menyampaikan kepada beliau. Quran surah ke-96 ayat 1 itu. Apa wahyu yang pertama turun? Bukan Iqra. Awas hati-hati, wahyu yang pertama turun bukan Iqra. Anda jangan keliru. Kalau tidak tahu katakan. Baik, yang pertama turun bukan Iqra. Satu ayat lengkap, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan Iqra. Karena ketika diminta baca, Iqra, kata Nabi, mana Bikari, saya enggak bisa baca. Iqra, mana Bikari, saya enggak bisa baca. Iqra, mana Bikari, saya enggak bisa baca. Maka dipeluk oleh malaikat yang nyamar jadi laki-laki itu, dikatakan kepada beliau ayat lengkapnya, lihat kalimatnya. Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Kamu baca, jangan karena membaca untuk urusan karena tidak ada guru yang mengajarkan. Gak ada sekolah tempat menempa. Baca karena Allah yang begitu mudah menciptakanmu. Kalau menciptakan kamu aja mudah, apalagi menjadikan kamu paham. Ayat ini memberikan pesan kepada kita bagi orang beriman. Jika Anda mengalami kesulitan apapun, termasuk Anda yang di kampus, ayo mendekat kepada Allah. Dekati Allah, minta kepada Allah, jangankan meminta untuk paham, menciptakan Anda aja begitu mudah. Maka mudah bagi Allah memberikan solusi pada apa yang Anda anggap sulit. Pada apa yang anggap sulit. Demi Allah saya katakan, itu nanti rumusnya ada di Quran surah kedua, ayat 282. Posisi paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah, tingkatkan takwa kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Maka Allah akan mengajarkan kepada Anda tambahan pengetahuan. Ya. Ini Nabi. Nah, sekarang kita manusia. Adam manusia, Adam Nabi. Yang lain juga demikian, diajarkan langsung. Kita manusia disebut dengan Bani Adam, tapi kita bukan Nabi. Maka perbedaannya terletak pada aspek ini. Ya? Ilmunya, pengetahuannya tidak diajarkan secara langsung, tapi diberikan dalam bentuk potensi. Ini poinnya. Awas, hati-hati, ini sudah diuji coba di Swiss. Dan yang menguji non-muslim. Padahal semuanya keterangannya di Quran. Cukup menarik. Lihat kalimatnya. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan pada Adam pengetahuan. Hasilnya melahirkan hasil-hasil yang bisa disebutkan. Ini produknya. Karena Adam, Nabi dan Rasul diajarkan langsung. Maka semua keturunan Adam bukan Nabi dan Rasul disebut dengan Bani Adam. Punya sifat kemanusiaan yang sama. Maka setiap manusia yang lahir berpotensi membawa potensi pengetahuan. Walaupun tidak langsung diajarkan. Jadi gak pernah ada manusia bukan Nabi dan Rasul. Begitu dilahirkan langsung bisa menerangkan sesuatu. Begitu lahir, orang menangis. Ini, mama terima kasih sudah melahirkan saya. Gak ada. Kalau Nabi bisa, Nabi Isa, Nabi, Rasul bisa. Begitu dituduh ibunya, dia berkata, ini Abdullah, saya Abdullah, hamba Allah. Kita Nabi bukan, Rasul bukan, gak bisa. Makanya perlu tahapan. Allama, langsung diajarkan. Kalau Anda ingin mengambil pelajaran ini untuk mengaktifkan potensi Anda, maka pelajarannya disebut dengan ta'allama, ta'allum. Ta'allama ya ta'allamu ta'allum. Kalau ada yang mengajarkan Anda, sifat pengajarannya disebut dengan ta'lim. Ta'lim itu mengajar. Ta'lim itu mengajar. Ta'allum itu belajar. Turunan dari kata ini dua-duanya. Kalau allama itu untuk Allah, ini untuk manusia. Ta'lim ada yang mengajarkan, ta'allama yang mengajarnya. Jadi kalau antum ditanya misalnya, akhi mau kemana? Mau ta'lim dulu nih. Artinya antum mau ngajar. Saya pulang. Gitu. Betul. Bukan ta'lim, ta'allum namanya. Ya, ta'allum. Baik, ini poinnya. Nah, pertama, lihat kesimpulan pertamanya. Jadi dari sini, semua manusia yang lahir itu Masya Allah punya potensi pengetahuan. Persamaan dengan bahasa lainnya, tidak ada manusia yang bodoh. Tidak ada manusia bodoh. Semua manusia punya potensi untuk pintar. Punya potensi untuk pintar. Bahkan hasil penelitian menunjukkan 90% otak manusia itu cerdas. 90% cerdas. 5% genius. Jadi kalau Anda merasa jenius, jangan dulu bangga, karena cuma 5%. Ya. Dan 5% lagi, ini yang dianggap error, punya masalah. Jadi kalaupun Anda menemukan, misalnya mohon maaf, adik saya, kerabat saya, tetangga saya, kelihatan seperti agak aneh, lambat perkembangannya, Anda jangan pesimis. Itu cuma 5%. Dia masih bisa berpeluang pintar, bahkan jenius. Ini poinnya. Bukankah Albert Einstein divonis memiliki kelainan dalam pengetahuannya? Sampai disebutkan oleh gurunya sebagai makhluk yang paling rendah pengetahuannya. Saya tidak sanggup mengungkapkan kalimat karena ini di rumah Allah. Kasar sekali kalimatnya. Diusir dari kelasnya. Begitu meninggalkan kelasnya, menemukan buku orang Islam. Avicenna, kitab Al-Basair. Dibaca oleh beliau. Paling aneh, ada guru mengajarkan di depan mata, gak bisa paham. Menemukan buku orang Islam, orangnya meninggal, langsung paham. Itu luar biasa. Nanti kita pelajari sampai ke ujung itu. Tiba-tiba jadi apa? Dianggap salah satu orang jenius di muka bumi. Ya kan? Jadi ini poinnya, gak ada manusia bodoh. Awas, hati-hati. Tidak ada manusia bodoh. Anda saya katakan, teman-teman yang mahasiswa, yang sedang mengajar, apapun yang sedang Anda kerjakan, kalau menemukan kesulitan, yakinkan pada diri Anda. Sepanjang Anda beriman, bahwa Anda bisa menyelesaikan itu karena Allah sudah tanamkan potensi dari diri Anda. Cuma Anda mesti eksplor. Tanyakan, gali, temukan, hadirkan, baca. Makanya kalimat baca itu terus sampai 3 kali. Ikra. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbukal akram. Dimintakan ikra Muhammad. Nabi aja 3 kali diminta. 3 kali itu bentuk jama, tidak harus 3. Jadi kalau Anda menemukan 3, 7, 27, 40 itu bisa dua makna, bilangan real atau bilangan kiasan majazi. Berputar di Ka'bah 7 keliling, itu real 7 kali. Tapi kalau saya katakan, Anda memutari ITB, Anda pusing 7 keliling. Apakah Anda keliling ITB sampai 7 kali? Tentu saya katakan saya pusing. Tidak, itu bahasa kiasan. Di 3 itu bisa menemukan, menunjukkan bentuk jama' dalam pengertian banyak. Artinya kalau Anda ingin menggali pengetahuan ini, hadir potensi pada diri Anda, ayo tingkatkan. Baca, belajar lagi, hadirkan. Itu poinnya. Teliti lagi, riset lagi. Itu poinnya. Semakin Anda mengembangkan diri, semakin terbuka potensi. Semakin banyak meneliti, semakin banyak yang Anda dapat hasilkan. Nah, dari sini, teman-teman sekalian, inilah kemudian yang turun sampai ke masa Nabi Muhammad SAW. Sebelum turun ke masa Nabi, saya mesti perjelas dulu. Pelan-pelan, perhatikan. Paham sampai sini dulu? Paham. Adam dijelaskan, anak cucu Adam dijelaskan. Lalu turunlah Adam ke bumi. Nah, saat turun itulah kemudian, ini yang paling indah. Potensi ini, kalau kita tanya bagaimana mengaktifkan potensinya? Kalau Adam kan diajarkan, kalau saya bagaimana? Kalau mesti belajar, bagaimana acuan belajarnya? Maka turunlah statement Al-Quran yang sangat indah. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى هُدًى. Adam turun ke bumi. Jalani kehidupan. Bekal sudah kami ajarkan. Tinggal petunjuk untuk mengaktifkan bekal ini, kami turunkan berupa hudan. Hudan. فَمَنْ تَبِيَنْ هُدَى. Kalau diikuti petunjuk kami ini, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ. Maka kami jamin, orang-orang yang mengikuti ini, kami jamin. Lihat kalimatnya, fala khauf, tidak akan pernah gelisah hidupnya. Apa lawan dari gelisah? Tenang. Apa lawan dari tidak gelisah? Gelisah. Mantap. Lawan tidak gelisah adalah gelisah. Lawan dari gelisah adalah tenang. Jadi persamaan dari tidak gelisah adalah tenang. Walahum yahzanun, tidak bersedih. Apa persamaan dari tidak bersedih? Tidak sedih, persamaannya adalah senang. Lihat, kalau Anda hidup di bumi, kata Allah, kami berikan bekal tadi, potensi-potensi pengetahuan, ikuti menerapkan pengetahuan ini dengan petunjuk kami yang sudah kami berikan bekalnya, kami jamin hidup Anda itu pasti senang dan tenang. Jadi ketika Allah meminta kita jadi khalifah di bumi, diikat dengan tujuan ini salah satunya. Bukan cuma menuju akhirat, tapi pendahuluan kehidupan kita di surga nanti diberikan ketenangan, kesenangan di muka bumi. Jadi kita itu hidup di bumi untuk tenang, bukan untuk gelisah. Jadi kalau Anda hidup di bumi, sampai hari ini masih gelisah, bahkan pada yang tidak wajar. Orang lain tenang, Anda gelisah. Lihat ke langit, Anda gelisah. Yang lain biasa aja. Aduh, macet ya. Aduh, mendung ya. Kalau mendung, pasti hujan. Kalau hujan, pasti banjir. Kalau banjir, pasti macet. Paling Ustaz yang gak datang, Ustaz gak nungguin. Coba cek. Di rumah gelisah, di kantor gelisah, di kampus gelisah, dan sebagainya. Kalau semua itu didapatkan, ada satu hal yang paling penting ditanyakan. Jangan-jangan petunjuk kehidupan ini tidak dibaca. Nah, berita baiknya, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir, berganti generasi manusia, ini tetap diturunkan oleh Allah. Dan namanya pun diberikan nama sifat yang sama, hudan. Sampai ke masa Nabi Muhammad SAW. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 185. Puisi paling kiri di pertengahan. Bismillah. Sudah? Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan dipilih yang paling mulia. Saya ulang, dipilih yang paling mulia. Kalau ada waktu yang baik terjadi peristiwa, maka menunjukkan peristiwa itu begitu penting. Anda kan kalau ingin momentum tertentu, mau menikah, mau ada acara dan sebagainya, suka mencari waktu yang spesial kan? Nah, Allah menurunkan Al-Quran di waktu yang sangat spesial, menunjukkan ada yang sangat penting di dalam Quran itu, berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Perhatikan, Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan turunlah, diturunkan Al-Quran. Apa yang menarik dari kalimat ini? Hudan. Hudan linnas. Ternyata isi Quran itu adalah petunjuk kehidupan bagi seluruh manusia tanpa batas. Di dalam Quran, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu isinya berupa seluruh petunjuk kehidupan bagi manusia. Bila dikorelasikan dengan ayat-ayat tadi, Allah memberikan potensi kepada kita, ada nilai-nilai pengetahuan di dalamnya, maka pengetahuan itu kalau ingin diaktifkan, maka jadikanlah kemudian Al-Quran sebagai acuan. Anda bisa menjadikan Al-Quran sebagai acuan, menggali dari situ pola pengetahuan, diterapkan dalam kehidupan, maka Allah jamin apapun yang Anda kerjakan, mau ibadah, ritual, sosial, yang lainnya, hidup Anda akan tenang, akan senang. Tenang dan senang. Dan itulah kemudian yang disampaikan oleh Nabi pada para sahabat. Tiba-tiba, Masya Allah, tempat yang sangat terbelakang, jauh dari peradaban, berkumpul banyak keburukan, bukan cuma maksiat biasa, maksiat tingkat tinggi, Pak. Dari mulai pembunuhan, kalau satu meninggal di sini, satu harus ada yang meninggal di sana. Dari mulai tukeran pasangan, bosan dengan pasangan, tukeran dengan pasangan tetangganya. Mulai minum-minuman, mulai berzina, mulai macam-macam, tertinggal jauh, jauh dari Imperium Romawi dan Persia. Tiba-tiba turun Al-Quran. Diajarkan pada sosok yang mulia itu. Bermula dari 40 orang, di rumah Arqam bin Abi Arqam, sahabat usia 17 tahun. Masuk Islam yang ke-17, mewakafkan rumahnya, diajak oleh sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Allahu Akbar, begitu turun Al-Quran, apa yang terjadi? Yang paling keras jadi lembut. Yang pencela jadi pecinta. Yang pemukul jadi perangkul. Tiba-tiba, maaf, yang tertinggal. Tiba-tiba bisa membentuk peradaban. Dulu orang menyebutkan peradaban dengan nama daerahnya. Negaranya, peradaban Cina, peradaban Yunani, peradaban Mesir. Ini tidak. Nggak ada peradaban Arab. Anda bisa temukan peradaban Islam di Spanyol, peradaban Islam di Irak, peradaban Islam di Timur, peradaban Islam di Barat. Kenapa disebutkan Islam? Karena peradaban itu muncul dari Islam. Dari mana sumbernya? Ketika Nabi SAW menjelaskan motivasi sahabat dengan nilai-nilai Quran. Nilai-nilai Quran. Maka muncullah orang-orang hebat di masanya. Mengalahkan Romawi, mengalahkan Persia, sampai karyanya pun kemudian dipelajari oleh Barat. Anda silahkan baca bagaimana masa-masa lalu Barat belajar kepada Islam. Ada yang datang ke Spanyol, dari Italia, dari Portugal, dari Spanyol, dan seterusnya. Datang belajar, dibawa hasilnya. Sampai kemudian tibalah masa, manusia orang-orang Islam itu dibawa ke Barat dan dikembangkan sampai ditemukan kekinian. Saya mau ambil beberapa contoh. Langsung fokus pada bagian yang kita bahas. Ternyata ajaran petunjuk Nabi itu tidak hanya mengajarkan sahabat untuk bagaimana khusyuk dan benar dalam ibadah. Mulia dalam akhlak. Ingat. Output dari ibadah itu akhlak. Jadi kalau Anda beribadah, tidak ada akhlaknya, mesti dipertanyakan ibadahnya. Ambil contoh sholat. Apa tujuan sholat? Salah satunya akhlak. Quran surah ke-29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsyah. Sungguh, sholat yang benar ditunaikan itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Di muka bumi ini tidak ada sumber keburukan kecuali dua. Satu fahsyah, kedua mungkar. Tidak ada yang ketiga. Tidak ada yang ketiga. Fahsyah keburukan yang muncul dari syahwat. Maaf, kata-kata jorok, kotor, pornografi, pornoaksi, LGBT, sejenisnya, itu fahsyah. Ini mustahil ada orang sholat berkata-kata kotor. Mustahil. Kalau orang tidak sholat kata-katanya kotor, dia tidak sholat. Tapi kalau Anda sholat kata-kata Anda kotor, suka mencela orang, jorok, ada yang salah dalam sholat Anda. Saya tidak sih Ustaz. Alhamdulillah, tidak seperti ukhti yang itu tuh. Sama aja. Mungkar keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Bohong, mencuri, korupsi, kolusi, bunuh orang, rampok orang, tembak orang, dan sebagainya, itu bagian dari mungkar. Karena itu mustahil ada orang-orang sholat bisa berbuat mungkar. Mustahil saya katakan. Mustahil. Ya. Saya mohon maaf ya. Mohon maaf, coba periksa sholat kita, kalau ada yang mengalir dari tubuh kita melakukan dua perbuatan ini. Ibadah, akhlak, nah ini yang paling menarik. Juga terkait dengan pengetahuan, ilmu. Nabi mengarahkan sahabatnya untuk mulai meningkatkan pengetahuan, menggali dari nilai-nilai Quran. Di situ dipraktikkan, lihat peradaban orang lain. Baca, pahami, kembangkan. Ada yang diutus ke Romawi, ada yang diutus ke Persia. Dari mana spiritnya? Dari Al-Quran. Saya mau percepat karena waktu kita sangat terbatas, dan kita belum mulai untuk bagaimana cara menggali Quran seperti di masa Nabi. Yang paling menarik, langsung ke masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Saya mau tunjukkan bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib yang sangat genius itu nanti ada empat sahabat ya. Ada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada juga Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, ada juga nanti termasuk anaknya Abbas ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Saya contohkan Ali dulu, pernah terjadi kasus di masa beliau. Sahabat Ali itu tidak hanya menguasai Al-Qur'an, sastra, paham hadis, pemuda yang sangat dicintai oleh Nabi, sangat dicintai Ali bin Abi Thalib. Ya, sampai dipilih untuk menggantikan peran Nabi SAW ketika beliau akan hijrah ke kota Madinah. Saya mohon maaf ya, ada dua yang paling mulia saat itu, saat genting-genting suasananya. 100 pemuda, pasukan khusus sedang mengitari rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dijaga ketat taruhannya nyawa. Ya, cuma ada dua orang, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhumah. Dipilihlah sahabat Abu Bakar untuk menemani beliau hijrah ke Madinah. Ini menunjukkan keutamaan beliau. Gak boleh mencela sahabat. Ya, mulia. Kalau bukan sahabat mulia, bagaimana dipilih? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dengan saya di surga. Siapa yang menyakiti Abu Bakar telah menyakiti saya. Maka saking mulianya, kata Nabi, pahanya saja tidak sebanding dengan amalan manusia. Dikuburkan bersama Nabi. Jadi mertua Nabi. Sampai ke akhiratnya disebut bersama Nabi. Mulia. Menemani Nabi ke Madinah. Ali seorang pemuda. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Diminta oleh Nabi, kamu tinggal di sini ya. Bukan tinggal biasa, tidur di tempat saya tidur. Dan Ali mengerti bahwa tempat itulah yang dituju oleh para pemuda tadi, pasukan khusus untuk menghunuskan pedang. Resikonya kematian. Tapi saking mulianya, tidak ada protes, tidak ada kalimat. Gak ada bahasa terdengar sampai sini. Ya Nabi, jangan saya aja, Abu Bakar aja yang tuaan dikit. Gak ada. Gak ada. Langsung. Sami inna wa ta'ala, bala, tidur. Dan di balik kemuliaan, nanti saya kisahkan ini untuk mengambil spiritnya, diambil pada kita, ini praktek Quran. Dari ketakwaan beliau kepada Allah dan Rasulnya, Allah anugerahkan satu hal yang luar biasa, genius. Juga beliau sangat paham dalam hal hitungan, matematika. Pakar matematika pertama di zaman sahabat, Ali bin Abi Thalib. Ya. Terjadilah peristiwa di masa beliau, datang seorang istri ditemani suaminya yang tengah mengadu dan marah luar biasa. Kata suaminya, Khalifah, ini istri saya selingkuh. Kata istrinya, tidak. Saya tidak selingkuh. Kata Ali Ati bin Burhan, datangkan bukti. Kata suaminya, kami baru menikah kisaran 6 bulan lalu. Istri saya sekarang sudah kandungan, mau melahirkan. Baru 6 bulan. Orang normal itu 9 bulan katanya. 9 bulan, 10 hari. Dia bilang, ini bukan masanya ini. Baru segini sudah mau melahirkan. Ini pasti selingkuh katanya. Pasti selingkuh. Lalu dimintalah kemudian persaksian, sumpah dari istrinya. Kata istri, saya tidak, wallahi saya tidak selingkuh. Saya tidak bergaul dengan siapapun kecuali suami saya. Maka Ali tersenyum pada saat itu. Sahabatnya kemudian bertanya, kenapa Anda tersenyum? Kata Ali bin Abi Thalib, benarlah apa yang disampaikan oleh istrimu itu. Bagaimana bisa? Kata Ali bin Abi Thalib, tidakkah engkau melihat ara'aita qaula rabbil alamin? Dengan makna, tidakkah engkau memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala? Ah, lihat sini. Quran surah ke 31 ayat 14. Puisi paling kiri sebelah atas. Wassainal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan pada manusia untuk berbakti pada orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn. Sungguh ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang sangat sulit luar biasa. Maksudnya kalau Anda sedang punya perasaan enggak enak pada orang tua, jangan langsung marah. Bayangkan dulu bagaimana dulu ibunda Anda merawat Anda yang enggak pernah marah. Ya, mohon maaf. Anda baru punya masalah 9 menit dengan ibu, sudah mengatakan kalimat yang tidak menyenangkan. Ibu Anda, mengandung Anda 9 bulan punya masalah dengan Anda di dalam, gak pernah marah. Aduh, kok kamu gerak-gerak terus? Mama simpan dulu ya. Gak bisa. Bawa aja ke sini, dibawa, ke sana dibawa, gak pernah marah. Maka kata Quran, kalau Anda punya masalah, bayangkan dulu bagaimana ibu Anda dulu merawat Anda begitu lelahnya. Tapi poinnya, lihat kalimatnya. وَفِصَلُهُ فِي عَلْمَيْنِ. Kemudian memberikan ASI sampai menyapihi ya, setidaknya 2 tahun. Jadi lihat, menyapi, ASI, diberikan 2 tahun, kalau ingin sempurna. Baik, 2 tahun ini boleh enggak kurang dari sini? Silahkan, tapi kalau ingin, agak maksimal setidaknya 2 tahun. Quran surah kedua, ayat 233. Posisi paling kanan sebelah bawah. Wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilaini liman arada ayyitimmar wada'ah. Sungguh, ibu yang baru melahirkan itu, jangan banyak diberikan beban, hei para suami, untuk banyak memikirkan dan mengerjakan segala hal. Biarkan ia fokus, yurdin itu fokus. Fokus memberikan ASI kepada anaknya. Lihat bahasa Quran itu indah sekali. Karena segala yang ada di benaknya itu akan memberikan pengaruh kepada ASI yang diberikan. Semakin dia gelisah, semakin tidak nyaman. Semakin tidak bagus kualitas ASI yang diberikan. Makanya kata Quran, jangan Anda banyak ganggu. Biarkan dia fokus. Kalau bisa, bukan kalau bisa, sebenarnya bahasa Qurannya indahnya. Anda yang siapkan yang lainnya. Ya walal mauludillahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Dan bagi para suami yang baru istrinya melahirkan, cobalah Anda bantu untuk menyiapkan. Lihat, rizquhunna kebutuhannya. Wa kiswatuhunna bahkan pakaiannya. Anda yang bisa hadirkan makanannya, Anda yang bisa menghadirkan pakaiannya. Dan itu bisa membantu dia ketika tenang, ASI-nya kualitasnya lebih bagus. Makanya kan kalau saya tidak keliru, ada beberapa pernyataan seorang ibu itu yang baru melahirkan, itu setengah rasa sakitnya hilang saat dia melihat bayinya. Begitu lihat bayinya, kayaknya gak kerasa gitu, setengahnya. Setengahnya lagi ketika Anda hadir di sampingnya. Mulai kemudian membelai kepalanya, memberikan masukan-masukan kebaikan, menenangkan dirinya dan mengatakan, "Ma, Masya Allah, itu lihat bibirnya mirip kamu, Masya Allah. Tapi kok matanya mirip tetangga kita ya?" Sudah. Lihat, haulaini kamilaini liman arada ayyutima radha'ah. Silahkan berikan ASI selama 2 tahun bagi yang ingin menyempurnakan. Jadi, memberikan ASI 2 tahun. Sekarang, coba bandingkan, kata Ali. Quran surah ke-46, Al-Ahqaf, ayat ke-15. Paling kiri sebelah atas. Wawassayna al-insana. Ini wawassayna, ini wawassayna. Wawassayna al-insana biwalidai ihsana. Kami wasiatkan pada setiap manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu karha. Lihat, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang sangat sulit. Demikian saat menyapihnya. Yang paling menarik, lihat, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Adapun ibunya dalam hal mengandung itu, kandung plus memberikan ASI, fisalu ASI, kata Quran 30 syahra, 30 bulan. Masya Allah. Lihat sini, kata Ali bin Abi Thalib, tidakkah engkau melihat di ayat itu mengandung dan memberikan ASI 30 bulan, menyapi 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Jadi kalau diberikan ASI saja itu 24 bulan yang maksimal. Lihat sini, maka mengandung dan memberikan ASI, ASI plus kandungan, hamil plus memberikan ASI 30 bulan. Lihat kalimatnya, 30 kurangi 24 berapa? 6 bulan. Kata Ali, istimu jujur, ini yang disebut dengan kelahiran prematur. Bagaimana bisa memberikan solusi lewat Al-Qur'an? Dulu belum ada istilah prematur. Ya, lahir lebih awal dan sebagainya. Itu yang menemukan pertama kali sahabat Ali bin Abi Thalib. Anda bisa nanti di bahasan Lataif, ya, di tafsir Al-Jawahir, ya, karya Syekh Tantawi Al-Jawhari, di kitab jilid yang paling akhir. Itu nanti ada kisah yang saya maksudkan. Diperhatikan bagaimana Nabi mendorong sahabat, mensupport sahabat dengan nilai-nilai Quran, tidak hanya membaca, tidak hanya mempraktikkan dalam bentuk ibadah, tidak hanya mempraktikkan dalam bentuk akhlak, tapi itu menjadi support, motivasi untuk bisa melahirkan pemikiran-pemikiran gemilang menyelesaikan persoalan-persoalan. Quran itu solusi, hudan. Karena itu setiap masalah, isyaratnya pasti ada. Walaupun penemuannya tidak harus ada, tapi isyaratnya ada. Quran bukan kitab ilmiah, tapi isyarat ilmiah ada dalam Al-Quran. Kalau Anda sebut kitab ilmiah, ada penemuan, kemudian nanti ada penemuan baru menggagalkan yang ini, Anda bisa katakan Qurannya salah. Bukan. Isyaratnya ada dalam Quran. Diuji lewat pembuktian keilmuan. Belajar Anda dengan benar, maka dari situlah melahirkan produk-produk kemudian yang bisa digunakan dengan baik. Paham? Baik. Saya teruskan. Masa jadi berganti. Sampailah kemudian ke masa-masa turunan-turunannya. Saya tunjukkan di antaranya Jabir ibn Hayyan. Lahir di Kufah tahun 815 Masehi. Kufah di Irak sekarang. Pernah dengar Jabir ibn Hayyan? Baik. Beliau baca surah Al-Hadid. Begitu dibaca surah Al-Hadid, dilihat sampai ayat 25, 26, Masya Allah, tiba-tiba muncul hasratnya. Muncul hasrat, ini yang paling menarik. Nanti saya, di akhir saya simpulkan itu kuncinya bagi kita semua. Apa yang terjadi? Baca ayat ini, wa anzalnal hadida, kami turunkan hadid, besi, turunkan, dari langit diturunkan. Ya, kalau ulama tafsir dulu, belum bisa memahami besi turun dari langit. Taunya kandungan cuma di bumi, makanya diartikan, disebarkan, ada. Tapi sekarang dibuktikan bahwa unsur-unsur besi itu lebih banyak turun dari langit, bukan di bumi, di sekitaran. Ya, sekitaran. Yang paling menarik, ketika membaca ayat ini, berbicara tentang kekuatan besi, beliau masuk ke laboratorium sederhana di rumahnya. Diuji besi itu. Dilihat sampai tataran yang paling rendahnya, sampai ke molekulnya, sampai ke atomnya dan sebagainya. Allahu Akbar. Sampai kemudian ditetapkan sebagai bapak kimia, Jabir ibn Hayyan. Jabir Ibn Hayyan ditemukan, diuraikan oleh beliau prinsip-prinsip besi sampai ke atomnya, sampai ke dataran paling rendahnya, sampai disebutkan sekarang, Masya Allah, nomor atomnya 26. Tapi bukankah atom yang stabil itu disimbolkan dengan Fe, F besar, E kecil, ferum? Bukankah yang paling stabil itu ada 4 turunannya, ada yang Fe 55, 56, 57 sampai 58. Bukankah yang paling stabil di 57? Teman-teman yang di kimia silahkan kaji kembali. Ya, yang paling menarik, lihat, ini dibaca dari Quran surah Al-Hadid, ditemukan ini, jadi manuskrip. Bukankah surah ke-57 surah Al-Hadid? Bukankah Al-Hadid artinya besi? baca surat Al-Hadid, surah besi, menemukan ini sampai ke atomnya, sampai ke turunannya, dibuat dalam bentuk manuskrip, menyebar. Ketika kemudian orang Islam dikalahkan di Spanyol, sampai muncul perjanjian Tordesillas setelah peristiwa 1492 itu, kemudian di dunia dibagi dua oleh Paus pada saat itu, adalah barat dengan timur, barat Spanyol, timur kemudian Portugal, sampai Portugal datang kemudian sampai ke Nusantara, ke Selat Malaka itu tahun 1511. Tapi yang paling menarik, setelah terjadi peristiwa itu, dibawa manuskrip ke barat, dibawa manuskrip ke barat, dibawa manuskrip ke barat, ditemukanlah ini salah satunya, diteliti oleh seorang bernama Sebastian John Dalton. John Dalton meneliti, dikembangkan lagi sampai dikenal dengan Bapak Atom. Dari mana? Orang Islam baca Al-Quran, Al-Hadid, keluar penelitian, jadi ini. Abbas bin Firnas, lahir tahun 810 Masehi, dikenal dengan Ibnu Firnas, baca surat Al-Mulk, Anda bayangkan, ayat 19. Al-Mulk ayat 19. Coba lihat kalimatnya. Begitu membaca ayat itu, masya Allah, tayra saffatin wa yaqbil. Apakah Anda tidak perhatikan bagaimana burung-burung itu mengapakan sayapnya, nutup lagi, mengapakan sayapnya, nutup lagi, kemudian dia bisa terbang. Mayumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang bisa menahan dia di udara kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dibaca, didalami, ah, burung bisa terbang, kepak sayap, tutup lagi, kepak sayap, tutup lagi, terbang. Allah yang menahan dia. Burung aja yang gak dihisab, bisa terbang. Kepak sayap, tutup, Allah berkehendak, jadi. Maka mungkin, apakah saya mungkin? Bisa kepak sayap, tutup sayap, bisa terbang juga. Bukankah kalau Allah berkehendak bisa terjadi? Di bawah ayat itu diteliti, dibukut, dilihat. Diteliti sampai ke burung, apa unsurnya, apa ininya, apa itunya. Masya Allah, dirakit oleh beliau. Pasangkan sayap ke tangannya. Tiba-tiba naik ke atas bukit yang agak sedikit rendah. Kepak, kepak, kepak, kepak, terbang, jatuh lagi. Kepak, kepak, kepak, kepak, terbang, jatuh lagi. Perbaiki lagi, naik agak tinggi lagi. Kepak, kepak, kepak, terbang, jatuh lagi. Masya Allah, naik lebih tinggi lagi, perbaiki lagi. Kepak, kepak, kepak, kepak, terbang, terbang, terbang, jatuh, meninggal. Betul. Tapi yang paling menarik, terbang. Sampai 20 meter itu terbang, terbang, terbang, terbang. Dari situ kemudian, hasilnya, penemuannya yang tertuliskan itu, manuskripnya dibawa, dikembangkan, prototipenya ganti zaman, ditemukan, Wright bersaudara, dibikin jadi pesawat terbang. Sayap jadi, semua dorong terbang. Wright bersaudara kemudian disebut sebagai penemu pesawat terbang. Tapi masih kaku kan sayapnya, gak bisa bergerak. Masih kaku. Bukan dalam arti masih ada masalah, krek. Ya, ada retakan-retakan. Siapa yang pernah memperbaikinya? Masya Allah, luar biasa. Seorang yang dididik oleh orang tuanya persis seperti Imam An-Nawawi Ad-Dimashq dididik. Sehingga sifat-sifat kecilnya sama dengan sifat Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu ketika dididik, cinta pengetahuan. Walaupun arahnya lebih kepada agama beliau. Jadi diminta main, susah main itu. Begitu keluar, bawa kitab. Ya sedang main, bawa kitab begini. Setelah itu balik lagi ke rumah. Anak ini juga sama. Disuruh main, susah, dipaksa, keluar. Begitu sudah keluar, bapak ibunya balik, dia muter lewat jendela. Masuk lagi. Ternyata hebatnya bukan orang Arab, bukan orang Amerika, bukan orang Eropa, bukan orang Afrika. Orang Indonesia. Namanya Eyang, Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibi. Orang Parepare. Saya punya koleksi buku yang dari mulai yang profil beliau sampai dan seterusnya. Ya, makanya saya tipikal penulisan. Dan beliau kan senior antum semua. Dan Masya Allah, lihat. Bagaimana tulisan-tulisan dari buku sampai yang terakhir. Sampai tulisannya dalam Habibi dan Ainun dan seterusnya. Ketika menuliskan ini, menuliskan itu, keyakinannya pada Allah tetap terhujab. Ya, kenapa? Orang tua yang mendidik dengan baik. Didik dengan baik. Bahkan ayahnya meninggal dalam sholat isya itu kan. Ketika kemudian bangkit, meninggal dunia, digantikan oleh beliau dan seterusnya. Ya. Ini. Teruskan lagi. Hadir ini. Avicenna. Dikenal dengan Ibnu Sina. Baca Al-Quran. Dibuka kemudian Quran surah 32. Ya, ayat yang kelima itu, fi yaumin kana miqdaru alf sanatin mimma ta'udun. Al-Ma'arij lagi dibuka kemudian dibaca lagi oleh beliau surah ke-70 itu tentang naik turunnya 32 ayat yang sampai yang kelima sampai ke-11, demikian juga di Al-Ma'arijnya. Ya, kalau sampai 11 ke malaikatnya, ayat kelima sampai naik turunnya. Sama di Al-Ma'arij dibuka juga oleh beliau, seharinya sama dengan 50.000 tahun tentang aktivitas malaikat, dianalisis oleh beliau. Malaikat diciptakan dari cahaya, cahaya naik turun ke bumi, kisaran segini, perbandingannya sekian, menulis kitab namanya Al-Basair. Ditulis oleh beliau, diturunkan sampai ke pecahan paling desimalnya. Ganti masa, ganti beralih kekuasaan, diambil manuskripnya, ada di barat. Tiba-tiba seorang Albert Einstein yang difonis di sekolahnya sebagai yang paling tertinggal pengetahuannya, pergi meninggalkan kelas, dia menemukan buku ini, dibaca oleh beliau sampai ditemukan kemudian tulisan ini, sampai muncullah kemudian teori I sama dengan MC kuadrat itu. Masya Allah. Sampai menemukan juga Al-Qanun Fitib, Kapita Selekta Kedokteran, sampai sekarang masih menjadi bagian dari hal yang rujukan. Rujukan sekarang dari Fakultas Kedokteran. Sampai saya waktu membimbing bagian mahasiswa itu kedokteran, ketika dia membahas tentang fase tumbang, pertumbuhan dan perkembangan, istilah hadis digunakan, mudhighah. Mudhighah digunakan itu. Silakan antum cek di hadis di Al-Arba'in aja yang paling gampang, hadis nomor yang keempat. Posisi paling kiri sebelah atas dari Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdullah bin Mas'ud mana? An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala. Lihat kalimatnya, qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu pernah bersabda, "Inna ahadakum yujma'u fi batni ummi." Setiap kalian dihimpun di perut ibundanya. Arba'ina yawman nutfah, 40 hari pertama nutfah. Pertemuan antara spermatozoa dengan ovum. Belum menjadi apa-apa, masih bertemu, bercampur. Tsumma yakunu mithdzalika 'alaqah, 40 hari kedua berbentuk 'alaqah. 40 hari pertama nutfah. 40 hari kedua 'alaqah, zigot yang mulai menempel di dinding rahim. Tsumma yakunu mithdzalika mudhighah. Baru berkembang lagi jadi mudhighah, 40 hari ketiga, usia 4 bulan. Mudhighah, istilah yang sama digunakan sampai dengan sekarang. Persis urutannya. Temukan. Jadi acuan, pakai sekarang. Sampai berkembang, kekinian, profesor dari Mesir. Syekh Muhammad Ayyid, Masya Allah, membaca surat Yusuf, ayat 96 itu. Ya, bagaimana kemudian gamisnya Nabi Yusuf dibawakan, dipakaikan ke kepala bapaknya Ya'qub, setelah itu fartadda basira, tiba-tiba bisa melihat. Dianalisis oleh beliau, gimana ini gamisnya Yusuf alaihissalam dipakaikan di kepala ayahandanya yang kena katarak, matanya sudah tidak bisa melihat dengan baik, tidak ada obat yang cocok pada saat itu, banyak menangis sampai katarak, tiba-tiba dipakaikan gamisnya Yusuf, kok bisa melihat lagi. Memang mukjizat, tapi diteliti juga oleh beliau. Ketika diteliti, oh ini dilihat pakaiannya Yusuf, ada kemiripan apa di situ, ada keringatnya Yusuf, dilihat jenis keringatnya, cocokkan dengan orang tuanya dan sebagainya, dilihat jenisnya, terus dikembangkan lagi sampai menghasilkan apa yang terjadi, diuji di laboratorium, ketika sebagian dari enzim keringat itu diturunkan, kemudian disandingkan dengan penyakit katarak, pelan-pelan hilang, sembuh, jadilah kemudian obat tetes mata untuk katarak. Syekh Muhammad bin Ayyid baca surat Yusuf, punya obat katarak. Baca surat Al-Mulk, bikin saya pesawat. Baca surat Al-Ma'arij, baca surat As-Sajdah, ya muncul kemudian penelitian teori MC kuadrat dan seterusnya. Sekarang antum baca apa? Dapat apa? Minal jinnati wan nas. Masya Allah, mau tahajud susah. Ada godaan. Kenapa? Baru baca An-Nas. Masya Allah. Apa hasilnya? Banyak teman-teman isyarat di Quran. Ini bisa menunjukkan kita lebih kreatif. Semua bisa kita gali. Bisa kita wujudkan dari situ, kita ambil inspirasinya, ambil. Makanya baca ayatnya pelan-pelan, lihat, Masya Allah. Antum kenal Umar bin Khattab? Tuh. Umar bin Khattab itu jenius luar biasa, jenius. Kalau dibacakan beliau, kepada beliau itu kalimat, bisa satu halaman gini, bacakan. Itu tidak mengulang, seketika bisa diingat. Benar titik komanya, seketika. Tapi tahukah anda, ketika beliau mempelajari Quran, 20 tahun. Umar tuh kalau baca, terus amalkan, baca, amalkan. Makanya ketika Quran turun kepada Nabi Muhammad pun enggak langsung. Padahal Taurat turun langsung semua, Injil turun semua, tapi Al-Quran tidak. Turun hukum, pahami, amalkan. Teman-teman sekalian, kita bisa mendapat itu. Dan ternyata penelitian kita pada isyarat Al-Quran itu ada korelasi juga dengan kekhusyuan ibadah dan paham kita. Sebagai contoh misalnya, anda pernah baca surah Al-Ghashiyah? Ya, baik. Apa awalnya? Al-Ghashiyah. Baik, awalnya Al-Ghashiyah. Masya Allah. Baca surah Al-Ghashiyah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah. Baik. Sudah, saya langsung ke pertengahannya saja. Afala yanzuruna ilal ibili kayf. Baik. Tidakkah anda memperhatikan, demikian terjemahannya. Padahal nazara itu asalnya lebih kepada penelitian, teliti. Melihat itu bisa ro'a, bisa basara, bisa nazara, itu berbeda. Ro'a sekadar melihat. Nazara melihat dengan lebih dalam lagi, teliti, research. Basara itu tajam penglihatannya, lebih dalam. Makanya sifat Allah disebut dengan basir. Basir. Tidak pernah disebut dengan ra'i atau nazir, tapi basir. Karena tajamnya pandangan Allah itu melebihi apapun yang ada dalam ciptaannya, lebih daripada itu. Tapi poinnya yang paling menarik, kenapa anda diminta meneliti unta? Ada apa dalam unta? Banyak ternyata, Masya Allah, Allahu Akbar. Saya mau korelasikan dengan ibadah saja misal gini, mohon izin ya, mohon maaf, antum kalau i'tidal itu sami'allahu liman hamidah, kemudian akan sujud, mana yang turun duluan, lutut atau telapak tangan? Ayo, Baik, gini ajalah paling gampang. Yang lutut angkat tangan. Yang pakai telapak tangan? Baik, sisanya kepala duluan. Cuman dua pilihannya, enggak ada yang ketiga. Gak ada yang ketiga, cuman dua. Hadisnya pun cuman dua, enggak ada yang ketiga. Ya, jadi agak aneh kalau antum tangan enggak, lutut enggak, pakai apa? Pasti dua itu. Ya, yang pakai lutut itu ada di Abu Daud nomor hadis 838. Posisi paling kanan sebelah bawah. Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500 ribu hadis. Tidak hanya hafal, tapi begitu lunak lisannya mengucapkan hadis. Kalau ditanya ini apa? Hadisnya ini sahih, ini dhaif, ini maudhu dan sebagainya. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Ya, kinayah, kunyahnya Abu Daud. Maka sejak saat itu dikenal dengan Abu Daud. Ya, ada di Sunan Abu Daud nomor hadis 838. Di rawinya adalah Wa'il bin Hujur, sahabat Wa'il bin Hujur. Ya. Posisi paling kanan sebelah bawah. Ini yang pakai telapak tangan di kitab yang sama, Abu Daud. Nomor hadis 840 sampai 841. Rawinya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nama aslinya Abdurrahman bin Sahr, punya julukan Abu Hurairah. Baik. Jadi kalau Anda ingin menggunakan lutut, silahkan, boleh, ini dalilnya. Ingin menggunakan telapak tangan juga boleh. Karena di awal-awal masa sholat beliau gunakan kedua lututnya, tapi di akhir-akhir masa kehidupan beliau, lutut sudah mulai menurun, agak kurang kuat menyangga, beliau gunakan kedua telapak tangannya. Tapi poinnya bukan karena sepuh atau tidak. Poinnya adalah, jika Anda ingin sujud, mungkin Anda tidak bisa menggunakan satu di antara keduanya, maka pilih salah satunya. Lutut Anda bermasalah, gunakan telapak tangan. Telapak tangan Anda bermasalah, gunakan lututnya. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memilih menggunakan lutut. Syekh Al-Albani memilih menggunakan telapak tangannya. Dua-duanya benar. Enggak ada masalah di situ. Tapi poinnya adalah, lihat. Ketika Nabi mengatakan, "Idza sajadta fala tasjud bima makna kama yabrukul ibil falyadh' rukbatayhi qabla yadayhi." Masyaallah. Jika Anda ingin sujud, maka sujudlah Anda jangan seperti duduknya unta. Maka dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Hadis yang pertama. Jangan seperti unta. Dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Jadi ini tentang lutut, tapi kaitannya menyebut unta. Kalau diterjemah saja unta, tapi bahasa hadisnya kita lihat diantaranya ibil. Baik, ini idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Ba'ir. Baik, lihat falyadh yadayhi qabla rukbatayhi. Kalau Anda ingin sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Sama-sama unta terjemahannya. Tapi kan ba'ir. Falyadh yadayhi, letakkan telapak tangannya, qabla rukbatayhi, sebelum kedua lututnya. Perhatikan betapa jelinya Nabi menyebutkan dua hal ini. Unta itu kan setidaknya ada banyak nama dalam bahasa Arab. Ibil itu unta umum. Secara umumnya unta yang belum ada beban apa-apa. Kalau untanya unta jantan, maka berubah jadi jamal. Tapi pendek, jamal. Ini. Karena ada dua, ya, jangan keliru ya bacanya. Ada jamal, ada jamal. Jamal yang ini sifat, artinya ganteng. Sifat, atau cantik. Ya, kalau dimiliki oleh laki-laki, berubah jadi jamil. Ya, kalau oleh laki-laki jadi jamil. Misal ada yang namanya Saiful ganteng, Saiful Jamil misal, kan? Baik. Kalau dimiliki oleh perempuan tambah tak di ujungnya, tinggal tambah tak di Jamilah. Jamilah. Namanya Mulan misalnya kan, sifatnya cantik, Mulan Jamilah misal kan? Misal saja misal. Nah, ini Jamal itu sifatnya. Kalau ini ganteng, tapi kalau ini unta. Unta jantan. Jamal namanya, unta jantan. Masya Allah. Nama antum Jamal, kan? Ingin umrah. Baik, begitu ditulis dipisah salah nulis. Begini tulisannya, Jamal. Begitu di imigrasi dicek. Kayak ada unta umrah ya. Tapi, lihat sini. Nakah, unta betina. Unta betina, Anda mesti tahu ini. Jadi kalau Anda baca Quran, Anda mengerti maksudnya. Unta Nabi Saleh kenapa disebut dengan nakah, unta betina. Bukan jantan. Nakatallahi wa suqiyah. fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim, dan seterusnya ayat. Naqah, unta betina. Karena itu banyak mereka mengambil air susu untanya, tidak habis-habis disebut dengan naqah. Paham sampai sini? Baik. Ba'ir, unta tunggangan. Unta tunggangan punya beban tidak? Punya, ada bebannya. Yang ini belum ada beban, ini sudah ada beban. Silakan cek. Nah, jadi ketika Nabi menyebutkan jangan seperti unta yang belum ada beban, Nabi meminta dahulukan lutut, jangan telapak tangan. Tapi ketika menyebut ba'ir yang sudah ada beban, Nabi meminta dahulukan telapak tangan sebelum lututnya. Kiasnya luar biasa, analoginya sangat indah sekali, kias, analogi. Saya minta murid-murid kami di Tripoli, di Libya, untuk mempraktekkan ayat-ayat hewan dalam Al-Quran. Jadi kami belajar tafsir itu dulu, ya waktu mengajar teman-teman di Libya itu, kita tidak hanya membaca, menerangkan, tapi kita praktekkan sesuai dengan real keadaannya. Praktek tentang hewan dalam Al-Quran. Prakteknya kemana? Kebun binatang. Kita bagi kelompok. Ada kelompok kera, ada kelompok unta, ada kelompok gajah, ada kelompok macam-macam. Semua hewan di Quran dikeluarkan. Lalu kita tugaskan untuk menganalisis. Kenapa Yahudi dikutuk menjadi kera, bukan yang lain? Maka kelompok kera menganalisis. Bagaimana perilaku kera dan sebagainya, tanyakan kepada pawangnya, seperti apa keadaannya. Ternyata Allahu Akbar, bisa paham kita baca Al-Baqarah 65 itu. Ya, walaqad 'alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Paling kiri itu, pertengahan, jadilah kalian kera yang hina, gitu kan? Baik, teman-teman sekalian, poinnya apa? Poinnya bukan karena keranya, poinnya ketika diuji kera, lempar dengan makanan, ambil dengan yang kanan, lempar dengan lagi makanan, ambil dengan yang kiri, lempar lagi, ambil semua dengan kakinya. Begitu ada yang masuk, dia enggak mau, langsung marah, langsung dicegat. Tapi kalau bosan dengan wilayahnya, ekspansi wilayah lain, begini, begini, begini. Mirip. Mirip. Silakan Anda cek. Anda bikin kelapa, batok, isi dengan apa di sananya, kemudian paskan itu, paskan ukurannya. Dulu kan orang kalau mau nangkap kera di sebagian tempat, itu diisi dengan kelapa, bebannya diperberat, diisi dengan makanan, tapi dipaskan dengan ukuran tangan keranya. Begitu masuk, sulit keluar dia, begitu ngambil sulit keluar. Kenalah dia, jalannya susah karena bawa itu. Ya, ini menunjukkan dia rela mengorbankan dirinya, yang penting dapat bagiannya. Ya, jadi ada banyak hal yang kita bisa ambil di situ. Kelompok unta, ini yang paling indah. Begitu dianalisis, ternyata muncul hal yang luar biasa. Unta itu banyak pelajaran dari unta. Pertama, unta itu hewan yang punya selaput di matanya. Ya, selaput ini yang memberikan perlindungan pada dia untuk digunakan di padang pasir. Jadi begitu ada badai pasir, silakan Anda mau pakai apa aja, silakan. Mau pakai Ferrari, Lamborghini, Lamborghini, terserah. Pakai ke sana, macet, mogok. Mogok. Yang jalan cuman unta. Silakan ya pakai begini, yang pakai unta paling lihat jalan. Unta cuman unta. Tutup sama dia, tutup muncul selaput. Makanya disebut dengan Safinatus Sahra, kendaraan padang pasir yang paling hebat, unta. Dari sini kemudian dibuat kacamata. Ya, orang-orang yang menemukan itu dilihat, dari prinsip ini diambil kacamata yang cocok, dipakaikan, begitu dia berangkat, dia bisa menahan itu, dan seterusnya. Di poinnya, yang paling indah, unta juga hewan yang punya tembolok. Ya, di kerongkongannya, dan dia bisa minum minum air, dia tampung di tembolok. Sehingga dia kuat tidak minum selama 3 bulan. Diambil jalan. Hemat. Ada tembolok dia, bisa kuat itu. Bisa kuat. Itu luar biasa. Jadi kalau antum bisa nahan minum sampai 3 bulan, sama dengan... Enggak, sama dengan kuat antum. Ya, kuat, luar biasa. Ya, kuat. Jangan ngarang kalimat yang tidak menyenangkan. Nah, unta juga ternyata punya kaki berapa? Ah, bukan. Setelah dianalisis, kakinya 2. Depan itu tangannya, belakang itu kakinya. Menarik. 2 ternyata. 2. Ternyata ketika mau duduk, kalau enggak percaya silakan lihatin unta duduk. Begitu dia mau duduk, yang depan dia tekuk dulu. Kemudian dia baru duduk, unta yang normal. Depan dia tekuk, baru dia duduk. Begitu depan dia tekuk, yang depan kan tangannya. Belakang lututnya. Makanya kata Nabi pada hadis yang pertama, dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Jangan kamu duduk seperti unta. Unta. Tapi kalau ba'ir, unta tunggangan, dia lain. Belakangnya dulu dia tekuk, baru depannya. Makanya ketika punya beban, kata Nabi, dahulukan telapak tanganmu sebelum kamu dahulukan lututmu. Kalau punya masalah, indah. Kalau Anda nggak pernah belajar ini, Anda nggak bisa tafsirkan itu. Lihat, pahami, ternyata dua-duanya benar. Tapi kebenaran itu diikat oleh hukum yang indah ketika dipraktekan. Dan lebih dahsyat lagi, bukan itunya yang penting. Yang paling penting itu, unta mau pakai lutut, mau pakai kaki, mau pakai telapak tangannya, mau pakai tangan, mau pakai kakinya, itu sama begitu turun, santai banget. Gak percaya, lihat unta duduk. Sambil lihat antum. Santai, betul. Santai. Nah, larangan berikutnya sebetulnya, mau pakai telapak tangan, mau pakai lutut, silahkan, tapi jangan kayak unta, santai banget. Mau sujud? Allahu Akbar. Itu yang dilarang. Mau pakai telapak tangan, mau pakai lutut, seperti itu yang tidak menyenangkan. Itu poinnya. Bagaimana Anda sampai ke tafsiran itu kalau enggak digali ini? Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah menafsirkan salah satunya. Beliau melihat, mengamati dan sebagainya. Muncullah tafsiran itu. Ini bukan persoalan hadisnya sahih, hadisnya dhaif, hadisnya ini, hadisnya itu. Bukan cuma itu. Dua-duanya di kitab yang sama, setara nilainya. Kalau yang satu maudhu, yang satu sahih, selesai masalah. Tapi dua-duanya punya kualitas yang sama. Yang sama, bagaimana cara memahaminya? Kalau enggak dikumpulkan keduanya, mustahil mendapatkan hal yang bisa maksimal dalam menafsirkannya. Ini kasus, kelihatannya sederhana. Demi Allah saya katakan, pernah kejadian di Bekasi, gara-gara kasus ini, dua orang suami istri, enggak saling sapa semalaman. Silakan, enggak saling sapa. Sederhana, suami pulang malam-malam, sekitaran jam 10, nyampe rumah, ya Isya sudah habis kan di masjid. Maksudnya jamaahnya sudah tidak ada. Ke rumah beliau, sudah mandi macam-macam, sholat. Begitu salat Isya, istri sudah salat, melihat suaminya turun pakai lutut duluan. Turun. Catatan bagi istrinya. Begitu salam, Masya Allah, ini catatannya Bu ya, tanpa mukaddimah Pak. Tanpa mukaddimah. Papa salah tuh. Salatnya enggak sesuai sunnah katanya. Masya Allah. Suaminya kaget. Emang kenapa, Ma? Itu kan harusnya sujudnya pakai telapak tangan dulu, bukan pakai lutut. Itu menyalahi sunnah. Suami ya begitu, kan sifat suami kan pemimpin. Di Quran disebutkan pemimpin, Quran surah 4 ayat 34, posisi paling kiri di sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sedangkan ciri khas pemimpin apa? Bukan dari bawah tegas, bukan. Ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin. Ciri khasnya. Hanya menerima usulan, tidak menerima saran. Makanya kalau Anda coba-coba masuk dalam ranah kepemimpinan, dia enggak akan terima. Begitu istrinya mengatakan, itu tidak sesuai sunnah, apa kata suaminya? Mama yang enggak baca hadisnya. Padahal dua-duanya enggak baca. Enggak baca betul. Besoknya ketemu saya, bahkan saya dijemput dalam satu acara. Cerita itu, mah saya jelaskan, antum ini bagaimana? Di kitab yang sama, yang pakai lutut nomor hadis 838, yang pakai telapak tangan nomor hadis 810, saya kisahkan begini. Ini apa? Senyum, senyum, senyum. Selesai masalah. Itu semalaman, nggak tegur sapa. Anda bayangkan? Kan luar biasa gitu ya. Kita bisa turunkan beberapa hal. Kadang-kadang keributan-keributan kecil di rumah tangga itu juga, maaf, setan tuh begitu pintar. Kadang-kadang memanfaatkan bukan hanya ranah dari muamalah, tapi kadang dari ibadah sering muncul demikian, apalagi sikap, oh, susah lah ya, sampai muncul istilah-istilah yang tidak harus digunakan. Saya enggak tahu ya kenapa ada istilah-istilah suami takut istri dan sebagainya, kan tidak harus ada ya. RT mengumpulkan semua warganya, katanya takut istri ya, Masya Allah, yang takut istri semua ke kanan saya, ke kanan semuanya, Masya Allah, tinggal satu ke kiri satu orang. Wah, Bapak hebat, Bapak tidak takut dengan istri Bapak. Saya disuruh istri saya kesini Pak. Ini ya, jadi demikian para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama, orang-orang soleh bisa membaca Al-Quran, mereka bisa mengeluarkan tadi. Jadi mereka itu enggak nanggung. Kalau jadi ahli ibadah enggak nanggung, pakar tafsir. Jadi ahli akhlak enggak nanggung, muamalah enggak nanggung, fikih Quran ini dikuasai. Dan kalaupun mereka menjadi seorang ilmuwan, mereka pun ilmuwan yang hafal Quran, yang saleh, yang taat kepada Allah, yang menemukan inspirasinya justru saat mereka membaca Al-Quran dan mendalami hukum-hukum di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita merindukan itu. Kita tidak merindukan orang-orang yang punya penemuan lantas mencari ayat untuk dikait-kaitkan, tidak. Kita menginginkan basic yang kuat. Ketika kita baca Al-Quran, kita mendapatkan sesuatu dari situ. Baca hadis, kita dapat sesuatu dari situ. Karena banyak ayat yang terbentang yang belum dikaji itu. Belum dikaji. Ya. Karena itulah kita butuh nih pendalaman kepada ini semua. Tapi kita memerlukan satu bekal, yaitu tentang metodologi bagaimana para sahabat, para tabi'in, para ulama membaca Al-Quran, apa yang mereka amalkan sehingga bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi tadi dan melahirkan penemuan-penemuan di masa datang. Ya, nanti di titik ini saya berhenti, setelah itu baru kemudian kita jeda, dan kalau waktunya selesai kita bisa kemudian tutup, kalau masih ada waktu kita kemudian kita bisa diskusikan. Kita sampai jam berapa? Oh ya, baik. Insyaallah. Silakan. Saya jam 12 selesai antum maghrib di sini, silakan. Ada masalah. Ya, turunkan. Satu. Saya berikan rahasianya, ini di antara yang paling penting dari pembahasan kita. Dan insyaallah pengalaman orang-orang dulu sampai kini mempraktikkan ayat ini itu bukan hanya mudah menemukan berbagai hal tapi mempercepat juga pengetahuan. Cepat paham sesuatu, sulit untuk dilupakan dan sebagainya. Mungkin Anda butuhkan saat Anda belajar di kampus atau di manapun. Ya. Yep. Satu Quran surah kedua ayat 282. 282, 283 kurang 1. Posisi paling kiri di paling bawahnya. Sudah? Turunannya Quran surah kedua ayat 2 sampai dengan ayat 5. Kalau mau diperinci, Quran surah ke-17 ayat 78. Ini diperinci lagi Quran surah ke-11 ayat 114. Waktunya Quran surah kedua ayat 238. Sunnahnya Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Detilnya Quran surah ke-73 ayat 1 sampai 20. Turunan yang lainnya saya turunkan ke sini. Tafsirkan lewat hadis Nabi. Hadis Nabinya bisa ditemukan, cara menunaikannya sampai selesai masalahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 744. Redaksi ini ditemukan di kitab Sahih Muslim nomor hadis 397, rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pada kisah Khalad bin Rafi Az-Zurayqi. Bisa ditemukan juga kalau Anda mengaji Subulus Salam, dibuka di kitab Shalah. Kalau saya punya yang bahasa Arab, ada di juz kedua halaman 31, posisi paling kiri, paling kanan, di pertengahan agak sedikit ke atas, paragraf kedua. Kemudian sunnahnya yang ini ditafsirkan di hadis riwayat At-Tirmidzi. Nama aslinya Muhammad, dari Tirmidzi dikenal dengan At-Tirmidzi. Nomor hadis 414 dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Untuk salat malamnya bisa ditafsirkan di hadis riwayat Al-Bukhari. Saya pakai hadis supaya tidak dikesankan pendapat pribadi. Nomor hadis 2008 sampai 2010. Riwayatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ini bisa ditafsirkan teknisnya di hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Amalan selanjutnya yang di sini bisa diturunkan. Satu, Quran surah ke-15 ayat ke-9. Kalau bisa dihafalkan, Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Kemudian hadisnya ini ditafsirkan dari keterangan Nabi di hadis riwayat At-Tirmidzi. Mar hadis 2910 plus 2920. Untuk yang hafalannya At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Terakhir, Anda tinggal menjaga maksiat. Ini pernah dipraktikkan oleh orang tua kita dulu sebelum, mohon maaf, datang ke Batavia untuk mengalahkan Portugis itu. Ya, itu pernah dipraktikkan nanti oleh Veletehan. Anda bisa lihat di salah satunya buku karangan Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Ada buku namanya Api Sejarah. Ya, Api Sejarah. Itu ada dua terbitan, dua cetakan, Surya Madani dengan Surya Diningrat. Cari yang Surya Madani, yang jilid pertama warna hitam, halaman 148, posisi paling kiri, dari pertengahan sampai ke bawahnya sampai 149. Api Sejarah, halaman 148 sampai 149. Sampai nanti saya ingin tunjukkan praktek ini menjadi bagian dari pembahasan negara. Bahkan sampai jadi NKRI nanti, kalau ini baru Jakarta, sampai nanti dibebaskan tanggal 22 Juni. Ya, tahun 1527. Kalau nanti jadi NKRI, dilihat di halaman 347 nya. Posisi paling kanan di pertengahan sampai halaman 348. Ya. Sudah? Baik. Saya minta Anda fokus karena waktu saya sangat terbatas. Kita mau berakhir, tapi ini esensi yang paling penting. Yang paling penting, jika potensi pengetahuan kita ingin dipercepat, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Ini poinnya. Karena nanti apa yang selalu kita berikan, itu yang bisa kita hasilkan. Kan yang normal begitu kan? Antum juga di fisika kan begitu kan? Gaya gerak sama dengan gaya dorong kan? F1 sama dengan F2. Apa yang diberikan, itu yang didapatkan. Sama, antum pukul sebentar, kecil, keluarnya kecil. Pukul kencang, keluar responnya kencang juga. Ya sama saja, apa yang antum berikan, itu yang antum terima. Potensi antum segitu, yang keluar segitu, digali segitu, keluarnya segitu. Ya kan? Baik, yang kita butuhkan sekarang percepatan, resultan dari gaya, resultan F sama dengan M dikali A, kan? Masa kali percepatan. yang antum punya modal, modal potensi, kita turunkan jadi masa, percepatan, dikalikan dengan A. Semakin cepat antum melakukan akselerasinya, semakin cepat kita dapatkan. Antum yang tahu, saya kan gak belajar. Ya. Ya susah, tapi saya masih ingat itu, saya pernah belajar itu. F1 sama dengan F2. Kan untuk mendapatkan ini tidak mudah, ada ujiannya. Quran juga begitu bicaranya, ini ada ujian, macam-macam. Ujiannya di Quran surah kedua, ayat 214. Solusinya di Quran surah ketiga, ayat 142. Ada tantangan, ada tekanan. Makanya kan F, hukum pasalnya berbanding lurus dengan P, dengan tekanan. Begitu Anda mengeluarkan gaya, akan muncul tekanan-tekanan di sini. Sama, Anda juga semakin banyak gaya, semakin tertekan. Ya. Yang kita butuhkan adalah resultan dari F sama dengan M dikali A. Anda punya modal ini, potensi, Anda butuh percepatan di sini. Sehingga bisa menghasilkan yang lebih cepat. Itu yang coba kita bahas. Ya, itu dosen Anda lah yang menafsirkannya, kalau saya tidak terlalu pandai tentang itu. Cuma sedikit lah ya, kita lihat sini. Pertama, bismillah. Quran surah kedua ayat 282. Lihat ujung ayatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini agak spesial. Wattaqullah, dan Anda tingkatkan takwa kepada Allah. Takwa, ini poinnya. Wa yu'allimukumullah. Maka Allah akan berkenan mengajarkan, menambahkan Anda pengetahuan. Yu'allim, pakai ya. Para nabi dulu langsung allama, Adam allama, tidak menggunakan ya. Dulu. Tapi ini pengecualian menggunakan ya. Dalam bahasa Inggris diartikan dengan tiga hal: present, continuous, future. Terus begitu takwa ada, tambah. Takwa meningkat terus sampai future, sampai yang akan datang. Saya kasih rumus sedikit ya. Kalau Anda menemukan kalimat dibuka kemudian dengan satu di antara empat huruf ini, bisa hamzah, bisa nun, bisa ya, bisa ta. Apa saja? Hamzah, nun, ya, ta. Urutkan hamzah, nun, ya, ta. Kalau agak kesulitan singkat saja, Anita. Anita. Kalau ada huruf dibuka dengan satu di antara huruf Anita, maka maknanya tiga tadi: present, continuous, future. Di kapanpun Anda butuh, Anda bisa diberikan oleh Allah. Mau present sekarang, mau continuous terus, future, kapanpun. Kapanpun Anda tingkatkan takwa, jika Anda butuh sesuatu, di antaranya Allah akan percepat pengetahuan Anda. Allah tambahkan, ajarkan Anda pengetahuan. Normalnya yang langsung diajarkan Allah itu para nabi, tapi menggunakan kalimat allama. Orang-orang yang takwanya meningkat kepada Allah, enggak bisa dia menyupai level nabi. Tapi Allah akan mempercepat potensi pengetahuan dia untuk menambah pengetahuan dan pemahamannya. Kadang-kadang bisa ditemukan, Allahu Akbar, ada orang sudah 3 paragraf disampaikan. Dia belum tahu juga mau kemana maksudnya. Tapi orang ini baru 3 huruf sudah paham. Oh, maksudnya ke sini. Maksudnya ke sini. Makanya hasil takwa itu berbeda dengan hasil orang belajar biasa. Baik, kalau teman-teman ingin mengaktifkan potensi, kan itu caranya dua. Ada hukum sifatnya sunnatullah fil kaun. Jadi hukumnya umum, mau orang beriman, mau tidak, itu kalau dipraktekan bisa pintar. Apa itu? Belajar, ikra. Jadi kalau Anda belajar, Anda pintar. Jadi kalau Anda teman Anda pintar, dia bukan orang beriman atau belum beriman, Anda nggak usah marah. Tanyakan pada diri Anda, apa yang menyebabkan saya tidak bisa seperti dia? Contoh, mungkin dia belajarnya bagus, Anda kurang. Itu hukum umum. Ya, dan bisa menghasilkan 4 hasil dari hukum umum ini. Apa 4 hasilnya? 1. Cepat ingat, tadi lambat lupa. 2. Cepat ingat, cepat lupa. 3. Lambat ingat, lambat lupa. 4. Lambat ingat, cepat lupa. Ya agak susah. Lambat ingat, cepat lupa. Ini agak telat. Telatnya telat banget. Ya, begitu saya jelaskan, udah 2 jam saya terangkan. Paham sekarang? Belum Ustaz. Tolong ulangi lagi. Masya Allah. Saya ulangi lagi sampai 30 menit. Sekarang paham? Belum. Ya, Masya Allah. Ya, baru mau keluar, baru dia ingat. Pakai sendal, lupa. Nah itu. Yang ini menghadirkan yang 5. Cepat ingat, sulit lupa. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi mohon maaf, bukan mau ingat, mau lupa susah. Mau lupa susah. Kan biasanya yang cuma punya yang punya utang kan yang begitu. Ini tidak. Dia ingat, mau lupa susah, sulit. Nah, tipikalnya luar biasa. Jadi ingatannya itu kuat. Baik. Apa yang dilakukan meningkatkan takwa? Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan takwa itu? Nanti saya tunjukkan orang-orang yang pernah mempraktikkan ini dari kalangan para ulama. Teman-teman sekalian, cara meningkatkan takwa, kita harus mengeluarkan semua kalimat takwa di Quran. Apa amalan takwa itu? Maka secara singkat, para ulama memberikan gambaran amalan takwa itu intinya cuma 2. Kerjakan ibadah, jauhi maksiat. Saya ulang, kerjakan ibadah, jauhi maksiat. Baik, saya mau tanya pada Anda, yang punya pengetahuan siapa? Allah. Allah. Lihat, Allah yang punya pengetahuan, karena itu sifatnya alim, Allah yang punya. Baik, mohon izin, saya berikan logika sederhana, paling gampang saja, paling gampang. Anda ingin pinjam uang. Teman Anda si A punya 50 juta. Teman Anda si B enggak punya uang. Anda mau pinjam kepada siapa? Si A yang punya uang. Masya Allah. Kenapa? Karena dia punya, Anda dekati, Anda kemudian mendapatkan bagian yang mungkin Anda mintakan. Dekat dengan si A, berpeluang besar Anda mendapatkan pinjaman. Maka ketika Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak bisa diberikan oleh Allah? Enggak punya batas. Makanya orang cerdas ketika sadar Allah yang maha mengetahui, yang punya pengetahuan, dia akan dekati Allah sebelum mendekati yang lainnya. Karena Allah enggak punya batas. Yang sulit pun akan dibuka, demi Allah saya katakan, yang sulit akan dibuka. Ini poinnya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Karena itu kalimat ilmu di Quran selalu dibuka dengan diberi, diberi, diberi. Quran surah ke-17 ayat 85, posisi paling kiri sebelah bawah. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit, diberi. Siapa yang beri? Allah. Quran surah 58 ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma. Allah angkat derajat orang beriman di antara kalian dan yang diberi pengetahuan, diberi. Siapa yang beri? Allah. Kalau saya pengen diberi pengetahuan oleh Allah, bagaimana caranya? Kata Allah, tingkatkan takwa. Mulai dari mana? Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Qur'an dengan semua derivasinya. Dari 115 ini dibagi dua. Rumusnya tingkatkan ibadah, jauhi maksiat. Ibadah dibagi dua bagian. Ada yang ritual, ada terkait dengan sosial. Ibadah ritual kita contohkan kalimat bertakwa pertama di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 itu. Lihat kalimatnya, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan." Siapa orang takwa itu? Ayat 3-nya, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah." Ibadah ritual, salat. "Wa mimma razaqnahum yunfiqun." Ibadah sosial, infak. "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik." Interaksi dengan Al-Qur'an, ritual. Lihat rumusnya. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yakin, yakin, yakin. Teman-teman, fokus ya. Ketika Anda ingin dibuka percepatan pengetahuan oleh Allah, maka pertama yang diminta oleh Allah, bangun hubungan baik dengan Allah. Tingkatkan sholat. Sholat. Dan kalimat sholatnya diungkapkan dengan tulisan berikut. Maaf, kelihatan ini di sini? Belum saya tulis. Saya tulis dulu ya. Baik. Antum yang sehat ya, pulang dari sini. Oh, saya nanti yang ditahdir lagi. Ini yang saya kotaki. Salah, harus begini. Harus begini. Karena nanti yang ada Al-Baqarah 238. Tulisannya begini. Hamzah, lam, sod, lam, waw, alif, ta. Begini. Al-Baqarah 238. Posisi paling kanan, sebelah atas. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah oleh Anda sekalian waktu-waktu salat. Khususnya salat pertengahan. Kalau disebutkan begini secara cepat, ini bentuknya Al-jam'ul mahdud, bentuk jama' tapi terbatas. Jama' tapi terbatas. Jama' itu banyak tidak? Banyak, yang melebihi satu dan dua itu disebut jama'. Tiga jama' bukan? Empat jama' bukan? Lima jama' bukan? Nah, ini kalau ada bentuk seperti ini, menunjukkan bentuk jama' dengan terbatas. Ditafsirkan secara fikih maksudnya sholat fardu. Karena sholat fardu itu bentuknya jama' tapi dibatasi. Berapa rakaat? 11 rakaat. Berapa waktu? 5 waktu. Tahu dari mana? Quran surah 17 ayat 78. Ini salat tadi dulu ke syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. 5 waktu. Ditekankan Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibna sayiat. 5 waktu. Ditafsir oleh Nabi disebutkan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu. 5 bentuknya jamak, tapi terbatas. Anda enggak boleh kurang dari 5, tidak boleh lebih daripada 5. Kurang dari 5, Anda kurang salatnya. Lebih daripada 5, Anda terlampau soleh. Ini kalau ditemukan yang ini, ini bentuk al-jam'u ghairul mahdud, jama' tapi enggak ada batas spesifik. Enggak ada batas spesifik. Artinya ada tambahan, lebih. Nah, dalam ilmu fiqih, ketika ini dicantumkan kalimatnya, maka ini adalah salat fardu mencakup fardu yang ditambah pula dengan tambahan yang tidak terbatas oleh batasan kita tertentu. Ada tambahan-tambahan lain. Artinya fardu yang ditambah dengan salat yang lain. Tambahan dari salat fardu disebut salat sholat nafilah, nafilah, sunnah itu hukumnya. Ya, kemudian diperkenalkan dengan nama hukumnya, disebut dengan sholat sunnah. Nafilah, berhukum sunnah. Teman-teman, coba cek. Ketika Allah meminta Anda meningkatkan takwa, Anda ingin jadi orang spesial, maka Allah pun meminta Anda untuk meningkatkan ibadah dengan spesial. Coba cek, bukan cuma fardunya, tambah sunahnya. Kalau Anda minta jadi jenius, mohon maaf, jangankan orang jenius, orang biasa pun 5 waktu juga. Silakan cek. Ya. Ranking 5, 5 waktu. Ranking 6, 5 waktu. IPK 3, 5 waktu. IPK 4, 5 waktu. Anda pengen minta IPK 4,5 misalnya. Masya Allah, misal. Ya, walaupun gak ada. Ini Anda capek, lebih daripada itu. Ya Anda harus lebih daripada yang lain. Ada orang IPK 3, sholatnya 5 waktu. Anda pengen IPK 4, 5 waktu juga. Apa bedanya? Mesti lebih daripada itu. Jadi kalau Anda menginginkan sesuatu yang spesial, Anda mesti menginvestasikan waktu dan tenaga Anda untuk lebih daripada yang lain. Mesti lebih spesial. Ini rumus dari Quran dan dikerjakan oleh para nabi. Jika Anda menginginkan dan Anda punya masalah yang sangat rumit, bahkan orang mengatakan mustahil, maka Anda lakukan amalan yang mustahil dikerjakan oleh umumnya orang lain. Hadirkan itu seketika Allah berikan sesuai dengan apa yang Anda kerjakan. Nabi Ibrahim alaihissalam, Quran surah 51 ayat 24 sampai dengan 30, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat, kedatangan tamu tengah malam, cepat saja. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Pernahkah Anda dengar kisah Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu malam-malam? Idzakhalu alaihi faqalu salama, ketika mengetuk pintu rumahnya mengatakan assalamualaikum. Oke, saya mau tanya Anda. Anda tengah malam lah, jam 2, ada banyak orang. Banyak orang tiba-tiba mengetuk pintu Anda mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Dibuka enggak? Nah, atau dijawab enggak salamnya? Assalamualaikum. Jawab enggak? Jam 2. Awas, hati-hati. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Terlepas buka atau enggak, yang penting salam jawab. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Mengucapkan sunnah, jawab wajib. Jadi, walaupun belum dibuka, jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pintu enggak dibuka, gitu kan? Anda intip, begitu dilihat keluar, baju putih, rambut agak panjang. Dibuka enggak? Lihat Nabi Ibrahim. Begitu faqalu salama qala salam, dijawab alaikumussalam warahmatullah. Dibuka dilihat qaumun munkarun, orang asing, bukan orang lokal sini. Berarti capek perjalanan menuju ke sini, lelah. Tidak banyak ditanya. Silakan langsung istirahat. Enggak ditanya, Anda mau dari, Anda dari mana? Punya keperluan apa? Anda dari mana? Dari tadi Pak saya nunggu. Weh. Masyaallah. Punya keperluan apa? Banyak. Enggak ditanya, duduk istirahat, silakan. Begitu diminta istirahat, apa yang dilakukan oleh beliau? Datang kepada istrinya, faragha ila ahli, bertanya, ada menu terbaik apa untuk tamu kita malam ini? Kayaknya kelihatan lelah. Tiba-tiba belum menemukan menu-menu yang khusus, spesial, langsung ke belakang menemukan anak lembu, anak sapi lembu peliharaan beliau, nyembelih pak, malam-malam bikin gulai, bikin gulai. Faja'a bi'idlin samin, maka datang dengan gulai yang enak terhidangkan. Faqarabahu ilaihi, didekatkan kepada mereka, hidangkan, dihidangkan, muncul masalah. Dilihat, enggak disentuh. Qala ala ta'kulun, kok enggak dimakan? Dilihat. Diperhatikan lagi dari atas sampai bawah, masalah mulai muncul lagi. Kaki enggak napak ke lantai. Baju putih, rambut agak panjang, kaki enggak napak ke lantai. Lengkaplah pokoknya situasinya. Ya. Apa yang terjadi? Fa'ujasa minhum khifah, maka mulai beliau merasakan khawatir. Khawatir boleh, itu fitrah. Fitrah kita itu khawatir, boleh, enggak ada masalah. Ya. Tapi aujas itu kekhawatiran yang sudah tidak bisa mengelak. Dia memang sudah di situ, enggak ada peluang untuk mengelak dari situ. Tapi khawatir itu wajar, Nabi pun khawatir, masa kita enggak. Yang tidak wajar itu terus khawatir tanpa ada solusi. Tapi lihat, Nabi Ibrahim Khalilullah, dekat dengan Allah, rajin ibadah, tak terlukiskan bagaimana dekatnya dengan Allah. Apa yang terjadi? Qalu la takhaf. Mereka berkata, kamu enggak usah khawatir. Kira-kira menurut antum siapa tamu-tamunya? Malaikat yang tengah menyamar. Ya, jadi manusia. Ingin datang ke rumah Nabi Lut, ke tempat Nabi Lut, cuman mampir aja ke tempat Nabi Ibrahim, cuman mampir. Kamu enggak usah khawatir. Wabasyyaruhu bighulamin 'alim. Mereka memberi kabar gembira, istrinya Sarah yang difonis oleh medis dan klinis tidak mungkin mengandung karena menopaus, maaf dan mandul, diberi kabar ia akan mengandung. Anda bisa bayangkan, diberi kabar ia akan mengandung. Sampai kaget istrinya mendengar itu. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat 'ajuzun 'aqim. Kemudian istrinya sedikit kaget sampai memukul-mukul pipinya. Apakah yang begini masih bisa melahirkan anak juga? Qalu kadzalika qala rabbuk. Demikian ditetapkan oleh Rabbmu. Innahu wal hakimul alim. Kalau Allah menetapkan, Allah Maha bijak dan Maha mengetahui kapan itu harus diberikan. Tapi yang ingin saya sampaikan, ketika Nabi Ibrahim melakukan perbuatan yang mungkin umumnya orang tidak mengerjakan itu, sampai malam-malam terima tamu, potong gulai dulu, hadirkan Masya Allah, diberikan kenikmatan, maka Allah pun memberikan anugerah dari itu, hal yang sulit dan mustahil dalam pandangan manusia. Lihat level amalnya. Level amalnya. Ya. Jadi kalau antum terima tamu malam-malam, ada orang assalamualaikum, assalamualaikum, coba lihat dulu, barangkali, ya, baik, malaikat Izrail yang datang, ya. Teruskan dulu ya. Itu teman-teman, ditingkatkan, sholat tingkatkan, jangan cuma sholat fardu. Nah sekarang tugas antum menurunkan menu sholat sunahnya. Baik, saya akan tambah sholat sunahnya. Masya Allah, tambah. Begitu selesai sholat subuh, langsung sholat sunah. Masya Allah, Nabi aja enggak, antum tambah. Kan harus ada pengetahuan dulu. Mulai hari ini, saya akan tambah. Baik, saya apalagi saya di ITB, masih jadi Salman Al-Farisi, harus kenyati. Ba'da subuh, sholat sunah. Masya Allah, Nabi aja enggak, terlampau soleh. Baik, anda harus turunkan, ini menunya, menu sholat sunahnya. Ini saya turunkan. Eh, ini Qur'annya. Ya. Dibagi oleh Qur'an, ada salat malam. Teman-teman kalau mendekat kepada duhur, tolong diberikan isyarat ya. Kalau sudah 5 menit lagi ke duhur. Ada malam. Bahkan langsung disebutkan, saking pentingnya salat malam. Saking pentingnya. Saya mohon izin ya. Saya mau bagi sedikit dengan teman-teman. Saya mohon jangan tinggalkan salat malam. Tahajud khususnya. Terutama bagi teman-teman yang masih belajar dan seterusnya. Saya mencoba untuk membiasakan. Ya. Mencoba untuk membiasakan salah satu yang ini. Tolong jangan tinggalkan sholat malam. Itu anugerahnya besar sekali. Makanya langsung disandingkan dengan sholat fardu. Sholat fardu itu ayat 78 di Quran surah 17. Ayat 79-nya sholat malam tahajud. Wa minal layli fatahajjad. Dari sementara malam. Kata Allah, saya enggak minta kamu semua malam. Sebagian aja. Kalau bisa mendekat ke fajar. Kalau subuh misalnya 4.45, ya anda bangunlah setengah 4, tunaikan. Walaupun awal-awal 2 rakaat dulu. Witirnya 1 rakaat, minta sama Allah. Nanti kalau sudah terbiasa enak, minta demi Allah saya katakan. Akan ada sesuatu yang lain. Saya dulu waktu kalau ujian itu, teman-teman ke kelas saya ke masjid. Baca juga. Tidur, kan? Kemudian malamnya bangkit sholat, kadang istirahat. Dan selalu terjadi. Begitu tiduran, sebentar istirahat, tiba-tiba mimpi. Mimpinya ujian, kan? Nulis, kerjakan. Begitu masuk kelas, soalnya sama. Ya. Walaupun tantangannya itu tidak mudah, malam-malam sendirian di masjid kan, begitu sedang sholat, air keran nyala semua. Begitu selesai lihat gak ada orang kan, balik lagi gitu ya. Gak apa-apa, itu biasa. Ya, tapi antum harus coba maksimalkan. Tapi ini tidak mudah. Makanya kata Quran menggunakan tasydid. Fatahajjad, tak menunjuk pada serius. Tasydid menunjuk pada hal yang tidak mudah. Syiddah, tidak mudah. Makanya butuh motivasi lebih. Jadi antum keluarkan menu tahajud malam ini. Antum tidur biasa 5 jam. 4.45 kurangi 5 jam. Ingin bangun setengah 4 kurangi 5 jam. Bangun jam sekian. Misal saya ingin bangun, ya ancang-ancang jam 3. Siapkan. Kalau belum terbiasa, biasakan. Pasang alarm gak apa-apa. Alarm misalnya 3 kali, 2.15, 2.30, 2.45. Gak apa-apa. 2.15 untuk mematikan alarm di 2.30. 2.30 matikan alarm di 2.45. Setelah itu baru siap-siap lagi. Gak ada masalah. Ya, antum masih mending. Sekarang alatnya banyak. Saya dulu saking gak punyanya, Pak. Saking gak punya saya. Ke guru saya bertanya. Dulu masih ada Ustaz Abdul Rafiq saya sampaikan. Masih ada sekarang wajahnya bersih. Saya bilang, Ustaz, saya pengen tahajud. Tapi saya gak punya alarm. Saya gak punya ya. Apa kata Ustaz saya? Mintalah pada yang punya alarm terbaik. Minta sama Allah. Allah pasti akan berikan. Luar biasa. Begitu kami praktekkan, yakin dengan Allah. Saya pengen tahajud ya Allah. Saya pengen tahajud. Saya minta ya Allah. Itu mulai kecil kita pengen tahajud. Teman-teman pasang alarm jam 3. Alarm Allah membangunkan saya jam 2. Entah ada suara, ada macam-macam dan sebagainya. Dan alhamdulillah, cukup baik. Ini saya pesan ini, tahajud tunaikan. Semua orang-orang hebat itu tahajud. Kemudian setelah itu, sudah ada siang. Ya, rawatib 12 rakaat. Kemudian setelah itu, salat mutlaknya. Qabliyah asar ada 4 rakaat. Qabliyah maghrib ada 2 rakaat. Salat duhanya. Kemudian salat syuruknya. Salat wudhunya. Tahiyatul masjidnya. Coba antum keluarkan menunya. Setelah itu tingkatkan dan mohon kepada Allah. Rumusnya Ibnu Majah nomor hadis 925. Setiap selesai sholat antum berdoa kepada Allah. Setidaknya Allah menambahkan pengetahuan kepada antum. Makanya doa nabinya, lihat doa nabinya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Setiap selesai sholat Nabi berdoa, ya Allah, mohon anugerahkan hamba pengetahuan yang bermanfaat. Pengetahuan dulu, rizki terbaik dan amalan yang diterima. Anda orang sholat fardu saja berdoa dikabulkan. Masa Anda tambah dengan sholat sunnah enggak dikasih? Setelah itu hafalkan Al-Quran. Saya mau tutup, hafalkan Al-Quran. Coba mulai menghafal. Nanti mungkin sesi berikutnya, mungkin di bulan depan nanti saya coba kita simulasi metode menghafal Al-Quran dari Al-Quran. Ya, nanti saya perkenalkan, kalau nanti mushafnya jadi mungkin bisa dibagikan, mudah-mudahan masing-masing dapat satu mushaf. Nanti kita belajar bagaimana Al-Quran mengajarkan Quran dihafal. Jadi bukan metode sendiri, ini ada yang unik. Semua penghafal Quran pasti akan mengalami fase ini, walaupun nanti bisa menemukan metode masing-masing. Kan antum pernah temukan ya, metode menghafal Quran semudah tersenyum, ada kan? Sudah senyum-senyum, gak hafal-hafal misalnya kan? Yang salah bukan metodenya, antum yang salah ya, gak serius menjalaninya. Tapi nanti temukan, saya singkat, lihat orang hebat, Ibn Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Ghazali dan seterusnya, ternyata mereka memulai dengan takwa dulu. Tingkatkan sholat, mereka menghafal Quran, 7 tahun sudah pada hafal Quran, baru di situ mereka belajar. Dan terjadilah akselerasi. Imam Al-Bukhari matanya buta bisa melihat lagi, bisa menghafal luar biasa. Imam Asy-Syafi'i bisa menghafal kitab Al-Muwatta dalam cuma tempo semalam saja, tebalnya segini. Dan seterusnya. Yang paling hebat, saya tutup, Asy-Syafi'i datang kepada gurunya Imam Waqi'. Syakautu waqi'an an su'i hifdzi, fa nasahani an atrukal ma'asi. Saya datang kepada Imam Waqi mengadukan masalah saya, buruknya hafalan saya, buruknya Syafi'i jauh dari kita. Mungkin beliau beda titik, beda koma. Kata Imam Waqi, al-ilmu nurun wa nurullahi la yanzalu lil 'asi. Jauhi maksiat karena ilmu itu cahaya Allah dan cahaya Allah tidak akan diberikan pada pelaku maksiat. Karena itu saya mohon kepada Anda, nanti saya mau coba diskusi dengan teman-teman di kalangan dosen, bisa enggak kita buka kelas walaupun mungkin tidak formal untuk mengarah ke kurikulum ini. Kita pengen ada ilmuwan muslim, mungkin dimulai di tempat ini. Bukan cuma Anda lulus dari sini jadi seorang yang paham tentang sains, paham tentang teknologi, tapi kita butuh orang yang kuat dari nilai-nilai Quran. Kita bisa munculkan banyak ayat, kita bisa hadirkan. Ada ini, dan sebagainya. Saya nggak kasih bocoran sekarang, nanti kalau sudah ada kita turunkan. Ya ada banyak hal yang bisa kita temukan di situ, karena belum banyak dikaji sekarang. Ayatnya bisa diturunkan dan seterusnya. Mungkin bisa kemudian kita capai itu semua. Ya? Teman-teman, sebentar, paham? Jelas? Baik, saya ulang, jelas? Baik, antum mau tingkatkan takwa? Mau jauhi maksiat? Maka demi Allah mulai hari ini jauhi yang tidak baik. Jangan nyontek, jangan macam-macam, tinggalkan semua itu. Yakinkan kepada Allah, rajin ke masjid, belajar dengan baik. Yakin dengan Quran? Percaya dengan Quran? Baik, sekarang saya uji Quran surah kelima ayat 100-101. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang masih merasa beriman, La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, jangan banyak ditanyakan. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Baik, yakin dengan Al-Quran? Yakin. Jelas uraian saya? Ada pertanyaan? Okay. Cukup dulu ya, supaya ada waktu untuk sholat dzuhur. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Kalau ada benar silahkan amalkan, itu dari Allah dan Rasulnya. Kalau salah itu mutlak kesalahan saya. Tolong tunjukkan saya supaya saya koreksi, supaya kita bisa lebih baik lagi. Tapi kalau Anda mendapati yang keliru, cepat tinggalkan. Ambil pendapat ustaz lain yang lebih baik yang bisa kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.